Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا والصلاة والسلام على رسول الله الذي أمر ربنا بالاقتداء بسنته فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun anda berada, khusus malam ini saya ingin membuka pertemuan di malam ini dengan memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga saya senantiasa dipersaudarakan dengan saudara-saudariku di Palembang ini, dan semoga Allah mempererat kita semua sampai menuju surga bersama-sama insyaAllah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di malam ini melanjutkan pertemuan ta'lim kita. Tentunya setelah kita beribadah sampai dengan menunaikan salat maghrib berjamaah beserta amalan sunnahnya, kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Ini penting kami sampaikan teman-teman sekalian, ingat baik-baik, urusan dunia itu sudah diatur. Akhirat kita itu yang belum jelas. Kami beberapa waktu yang lalu menerima berita postingan dari saudara kami di Kairo di Mesir, menyampaikan sebuah kisah yang sangat indah. Jadi ada satu keluarga, keluarga ini keluarga berada, kemudian ini kisah nyata, ayahnya meninggal, tersisa kemudian istri dan satu anak. Mewarisi harta yang cukup banyak, tiba-tiba kemudian datang pamannya, mengatakan biar saya kelola harta ini, sehingga nanti hasilnya bisa menghidupi anak dan keluarga ini. Maka dengan penuh kepercayaan diserahkan hartanya, diundang notaris untuk menyaksikan, dicatat skala legal dokumennya, didokumentasikan. Begitu diserahkan, rupanya hartanya kemudian dibawa lari oleh pamannya sampai ke Amerika. Digunakan sebagai modal, sukses bisnisnya, kaya dia, punya perusahaan yang kemudian berkembang, cabangnya di mana-mana, sampai kaya dan menikah kemudian dengan gadis Amerika. Ini kisah nyata. Lahir anak-anaknya, sampai ia kemudian pulang ke tempat asalnya, bahkan membuka cabang dari perusahaannya. Yang paling miris, ibu dan anak tadi, anak yang berkembang yatim ini, kemudian tergadaikan hartanya oleh pamannya, nyata kisah ini, tiba-tiba ingin melamar pekerjaan di tempat pekerjaan pamannya, datang ke rumahnya sampai diusir oleh pamannya. Kamu jangan ada di sini, pergi dari sini. Baik, apa yang terjadi? Setelah kemudian dia siapkan tempat tinggal yang cukup mewah, ia akan bawa keluarganya dari Amerika, istrinya dan anak-anaknya kemudian untuk datang ke tempat ia kemudian di situ telah bangunkan satu rumah yang sangat indah. 15 tahun berlalu dari peristiwa diambilnya harta itu, telah berkembang selama 15 tahun, begitu tiba masanya kemudian jadi rumahnya sangat mewah dengan perusahaan aset yang sangat luar biasa banyaknya. Tiba-tiba tibalah waktu kemudian keluarga besar di Amerika untuk datang ke tempat ia di situ. Saat datang, disiapkan waktu menjemput, berangkat kemudian ke bandara. Apa yang terjadi? Tiba di bandara dengan selamat, disambut dengan senyuman-senyuman yang paling indah, di jalan kemudian disewakan mobil yang sangat luar biasa mahalnya untuk menjemput. Di perjalanan, ternyata sedang menuju pada takdir yang lainnya. Terjadilah kecelakaan yang besar pada saat itu. Wafat seluruh keluarga ini. Si paman tadi, dengan istri Amerika aja, dengan seluruh anak-anaknya, wafat seluruhnya. Anda tahu ketika wafat seluruhnya ini, tersisalah kemudian persoalan yang paling besar. Kepada siapa harta kemudian si paman ini atau si orang ini diwariskan. Ternyata tercatat dalam catatan dokumentasi notarisnya, ahli waris paman itu setelah diteliti seluruhnya, tidak ada kecuali hanya satu si yatim itu. Anak yatim yang tadi hartanya dibawa oleh si paman untuk menjadi modal. Ternyata ketika dilihat silsilah ahli warisnya, cuma tersisa si anak yatim ini satu-satunya ahli waris dari paman tadi. Perhatikan bagaimana kemudian Allah mengatur harta si anak ini selama 15 tahun dikelola oleh pamannya, Walaupun dia terasa sakit, kurang menyenangkan perlakuan dan sebagainya, tapi perhatikan cara Allah untuk mengembalikan seluruh harta-harta yang menjadi miliknya. Saya sering katakan kepada Anda, dunia Anda teratur. Harta Anda mencari dengan cara yang halal, sudah Allah siapkan rezekinya. Tidak akan tertukar. Cuman putri yang tertukar sampai jadi sinetron. Ya. Cuman menteri yang ditukar. Tapi harta tidak akan pernah, rezeki tidak akan tertukar. Akan diberikan sesuai dengan maslahat hidupnya sampai Anda wafat. Jadi kalau rezeki Anda belum terpenuhi, Anda enggak akan wafat. Demi Allah saya katakan, rezeki bersanding dengan kematian. Rezeki terpenuhi, baru datang ajal. Buka kalau sering ngaji Al-Arba'in hadis yang keempat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu itu. Ketika beliau mengatakan, haddathana qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap Anda akan dihimpun di perut ibundanya sebelum terlahir 40 hari pertama berbentuk nutfah, ya, pancaran pertemuan antara spermatozoa dengan ovum berproses. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, 40 hari yang kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dhalika mudhighah, 40 hari ketiga usia 120 hari kurang lebih selama 4 bulan berbentuk mudhighah, daging keratan yang sudah mulai membentuk. Thumma yursalu ilaihi al-malak, kemudian diutus satu orang malaikat. Fayanfukhu fihi ar-ruh, maka dengan izin Allah meniupkan roh. Jadi usia 4 bulan roh sudah masuk ke dalamnya. Wa yu'maru bikatsbi arba'in, kemudian diperintahkan untuk menuliskan, menetapkan 4 hal yang dibawa selama hidupnya. Apa yang pertama dengan yang kedua? Ini menarik. Satu, bikatsbi rizqihi, kedua wa ajalihi. Yang pertama ditetapkan rizkinya, yang kedua ajalnya. Perhatikan kalimatnya. Rizki bersanding dengan ajal, Anda bayangkan. Ya, rizki ditetapkan sebelum lahir, 4 bulan usia kandungan roh masuk. Quran surah 15 ayat 28. Ya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Ya min salsalin min hama'in masnun. Teruskan langsung 29-nya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Begitu dibentuk dalam kandungan, janin terbentuk usia 4 bulan, nafakhtu fihi min ruhi. Saya tiupkan rohnya. Begitu ditiupkan roh masuk, ditetapkan 4 hal. Pertama adalah rizkinya. Rizki ditetapkan. Rizki, Masya Allah. Tuh. Kedua, wa ajalihi, ajal. Ingat, ajal bukan umur. Beda antara ajal dengan umur. Ajal batas akhir usia kehidupan seseorang. Batas akhir usia hidup. Ya, Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat, bahkan bukan cuma 1-2 orang, semua umat itu punya ajal. Batas akhir hidup. Ada yang 60 tahun, ya, ada yang 100 tahun, ada yang 150 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 6 bulan, dituliskan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, enggak bisa majukan, enggak bisa, mau diundur pun susah. Di orang yang bunuh diri itu cuma buang-buang energi, enggak ada kerjaan, ntar juga meninggal. Ya. Enggak bunuh diri pun wafat juga, ngapain bunuh diri? Jadi kalau sudah tiba ajal meninggal. Mau minum baygon sampai dengan satu truk, kalau belum tiba ajal, enggak akan meninggal. Enggak, jangan melakukan sesuatu yang sudah pasti. Mengerjakan sesuatu yang pasti itu artinya dituntut. Tapi mohon maaf, memikirkan sesuatu yang sudah diatur itu kurang kerjaan. Sama dengan mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Pengen dipuji pada yang tidak layak, itu terlampau GR. Nah, kembalikan ke sini. Di ajal bersanding dengan rizki. Kalau sudah tiba kemudian rizkinya itu selesai, maka ajalnya akan tiba. Karena itu dua-duanya bersifat gaib. Tidak disampaikan, tidak diberitakan. Bayangkan kalau kemudian misalnya di sini diberikan kabarnya. Rizki bersanding dengan ajal. Rizki selesai, ajal tiba. Nama siapa? Hah? Kusnan. Kusnan rizkinya misalnya 1 miliar. Malam ini sudah 999.999.000 rupiah. Tinggal 1.000 tuh. Dan pok begini. Demi Allah saya katakan, susah beraktivitas, mencari dunia sulit, kampus gak mau, kerja gak mau, itikaf di masjid sampai akhir kajian. Ayo pulang, gak mau, kenapa? Tinggal 1.000. Itu makan minum gak dimakan, snack tidak dicobain, minuman tidak dicicipi. Apa yang terjadi? Gak mau, capek, lelah dia, pingsan, tertidur. Begitu pingsan bangun, kasih minum, gak sadar, 3 sedot, meninggal. Jadi rizki kita itu sudah diatur. Ya, yang belum jelas itu adalah akhiratnya, surganya. Karena itu jangan sampai kesibukan Anda mencari rizki melupakan muara Anda untuk pulang ke akhirat. Karena setiap masa Anda akan meninggal. Jangan kemudian Anda habiskan waktu untuk mengejar dunia sementara akhirat yang pasti tiba dan Anda yakin. Ini orang-orang pada aneh sekarang. Sudah yakin akan meninggal, tapi enggak siap-siap dengan meninggalnya. Aneh orang ini. Tanyakan pada setiap orang, yakin enggak meninggal? Yakin dia. Yakin wafat? Yakin. Tanyakan persiapan wafatnya apa? Jadi kalau seseorang sudah yakin dengan sesuatu, dia akan menyiapkan diri untuk meraihnya. Nah sekarang banyak orang aneh, yakin meninggal, tapi enggak pernah punya persiapan untuk wafatnya. Kan Allah sudah berikan rumus tuh. Kalau orang cerdas, orang paham, orang mengerti, ketika diberikan jalan, dia akan telusuri. Ini jalan ke pusri nih. Belokan cuma dua ya, ingat jangan yang ketiga. Kalau enggak kanan kiri, cuma dua ini. Nah, bagaimana arahnya? Sini lurus, kemudian belok kanan, lurus lagi kiri, mentok, itu pusri. Diikuti petunjuknya, nyampe cepat. Enggak diikuti petunjuknya, tersesat tantum. Cari-cari jalan, cari. Baru datang ke pusri jam 10, bubar pengajian. Enggak bisa ikut. Sama, antum ini di perjalanan, satu saat akan tiba ke ujungnya, ajal tiba, persiapannya apa? Bocorannya sudah ada dalam Al-Quran. Sampaikan oleh Allah. Nih, setiap yang berjiwa. Antum. Ganti dah. Ya. Quran surah 39, ayat 30. Paling kiri sebelah bawah. Innaka mayyitun, innahum mayyitun. Innaka mayyit, tuh lihat. Ada tasydidnya, mayyit. Oh. Kalau ada tasydid, itu artinya belum meninggal, tapi akan meninggal. Ingat ya, kalau ada mayyit pakai tasydid, ini artinya akan meninggal. Kata Allah, innaka mayyitun, kamu itu tidak akan hidup selamanya, akan meninggal. Nih, mayyit. Tuh. Mayyit. Kita mayyit, satu saat akan wafat. Ya, karena itu ketika mayyit ini disebutkan akan wafat, apa yang diambil sampai wafat? Nafasnya. Sekarang bisa bernafas, nafas diambil, selesai kehidupan. Karena itu ketika nafas akan diambil, muncul Quran surah ketiga, ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nafas, punya jiwa, itu akan diambil. Apa yang mengambil? Maut. Nih. Lihat, mayit diambil kemudian ini oleh maut. Maut ngambil. Siapa yang bawa maut? Quran surah 32, ayat yang ke-11. Paling kanan sebelah bawah. Ya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan setiap kalian yang bernafas itu akan kedatangan malakul maut untuk mewafatkan. Yatawaffakum, wafat bahasa Al-Quran. Wafat bahasa Al-Quran. Diwafatkan oleh malaikat. Siapa yang ngambil? Namanya malakul maut. Malakul maut. Kalau malakul maut sudah datang, diambil kemudian nafasnya. Ambil. Maka tersisa bulatan di sini. Hilang kemudian nyawanya. Jadi mayit dia. Mayitun. Ah, kalau sudah tidak ada tasdidnya jadi bulatan di atasnya, ini artinya sudah meninggal orangnya. Selesai. Mayit. Ya. Makanya dulu Shusuke Watanabe tahun 1997 itu suka menulis tuh film-film kartun. Di antaranya Dragon Ball. Ya kan? Son Goku, Son Gohan, lawannya Piccolo dan sebagainya. Ya kan? Iya, saya suka baca tuh. Kalau nonton gak ada kerjaan. Begitu di Kamehameha, habis, meninggal. Ah, nyawanya hilang, kan suka ada bulatan di atasnya itu. Ya? Ah, ini dia. Tuh. Apalah saya. Kamu belum tentu tahu tuh, ya. Saya tahu, saya Satya Baja Hitam, saya tahu. Ya, namanya Kotaro Minami. Terus senjatanya, maaf, ya, pedang matahari. Tendangannya tendangan maut. Ayo, apalagi kendaraannya belalang tempur, berubah robot Satya Baja Hitam RX, Satya Baja Hitam Bio, saya tahu saya. Oh, hubungannya pembahasan kita ya sini. Ah, jadi saya sampaikan sekali lagi, sudah, cuma dibocorin oleh Quran nih. Setiap kita gak akan lama hidup. Jadi kalau orang terlampau banyak loba dalam urusan dunia, menikmati urusan dunianya, gak siap-siap dengan kematiannya, bingung dia dari hidupnya. Banyak orang gelisah ketika akan wafat. Padahal Allah kasih rumus. Ada orang-orang yang punya persiapan, begitu kedatangan malakul maut, tenang aja, senyum. Udah tahu mau meninggal, masih senyum. Allahu Akbar. Ada orang-orang yang saat wafat tuh senyum. Yang paling hebat. Yang paling hebat. Saat dia lahir, dia menangis dan orang lain tertawa. Anda lahir, Anda menangis. Orang sekitar Anda tertawa. Pastikan saat Anda pulang, Anda yang tertawa buat mereka menangis. Tukar keadaan itu. Anda yang harus tertawa, minimal senyum. Dan mereka yang menangisi kematian Anda pada saat itu. Ada orang-orang yang saat kedatangan maut, mereka itu tersenyum. Senyum, ada yang tertawa, ada yang bahkan persiapan, ada yang bahkan bersegera untuk merindukan bertemu dengan Rabbnya. Karena itulah ketika dia akan wafat diturunkan langsung Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30 itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati jannah. Jadi begitu akan wafat ditampilkan surganya karena dia sudah cari bekal saat di dunia. Hafalkan Qur'annya. Sama normal, dia berangkat kerja juga. Berangkat kerja juga, macet juga, lewati lampu merah juga. Cuman bedanya begitu sampai lampu merah, dia buka tuh hafalan Qur'annya. Dia dengarkan muratalnya. Setiap satu lampu merah, satu ayat dia hafalkan. Berikutnya dia murajaah. Berikutnya murajaah. Berangkat pertama kali, 5 lampu merah. Pulang 5 lampu merah. Begitu pulang hari pertama, sudah dapatkan dia minimal 2 ayat. Berangkat, hafalkan 2 ayat. Setiap lampu merah, dia murajaah. Pulang murajaah lagi. 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat. Saat wafat, wafat dalam keadaan sedang murajaah dengan Qur'annya. Perhatikan, orang melihatnya musibah betul. JT6-110. Lion Air kemudian jatuh. Terjatuh. Orang semua menangis. Betul. Tapi pernahkah orang belajar, di balik sekian yang meninggal itu berapa yang sudah menyiapkan kematiannya? Di dalamnya ada seorang perempuan yang bahkan sebelum take off pesawat dia menunggu di ruang tunggunya. Apa yang ia kerjakan di ruang tunggu? Saat orang lain mengupdate statusnya, orang lain foto-foto, orang lain bikin video, perempuan ini menghatamkan program bacaan Qur'annya yang satu juz sepekan itu. Namanya Maria Ulfa, dia sedang membaca Al-Quran. Menghatamkan program, dia punya program satu pekan satu juz. Satu pekan satu juz dia bacakan. Saat itulah kemudian begitu selesai, dia masukkan laporannya sesudah selesai baca satu juz. Saat itulah kemudian dia tidak terfikir bahwa Allah sedang mengantarkan kepada tempat terakhirnya dengan pendaratan yang sangat mulus pada saat itu untuk akhiratnya dengan bahan Quran yang telah ia bawa dalam jiwanya. Pertanyaan saya, dari sekedar pekerjaan dunia yang Anda kerjakan sampai hari ini, berapa akhirat yang sudah Anda siapkan? Karena ada orang-orang saat akan wafat, kegelisahannya luar biasa, sampai bikin marah malaikat. Malaikat sampai kesal lihat orang ini. Mau meninggal enggak? Pukul sama malaikat. Ayo, ayo keluar, ayo keluar. Wah, itu ada di Quran surah ke-8 ayat ke-50. Quran surah 8 ayat ke-50. Ayo keluar, susah banget sih keluarnya. Makanya ada orang yang saat akan meninggal gelisah, ada yang pukul-pukul, ada yang ngamuk-ngamuk, ada yang meracau, ada yang macam-macam. Kenapa? Karena dia tidak siap meninggalkan dunianya. Kenapa tidak siap? Karena dia tidak punya bekal pada kehidupan selanjutnya. Karena orang mudik itu minimal akan menyiapkan bekal untuk mudiknya. Jangankan urusan alam kubur, urusan mudik dunia saja, antum pasti punya persiapan. Nanti tunggu silahkan saat masuk kepada Ramadan. Di penghujungnya masuk bulan Syawal. Bukan ke akhir Ramadan kita menikmati fenomena mudik? Antum di Jakarta, pulang ke Palembang, pulangnya mudik. Kapan bisa mudik? Saat ada bekal. Rata-rata orang kalau nggak punya bekal, nggak mau mudik. Saya pernah tanya, kenapa antum nggak mudik? Nggak ada uang, Ustaz. Nggak ada uang. Tapi kalau uangnya ada, bekalnya ada. Allahu Akbar. Jauh-jauh hari, sudah telepon ke keluarganya. Aku pulangnya tahun ini, siapkan ya? Siap. Oh, bekal dibelikan. Carikan. Bahkan mudiknya pakai motor lewat Pantura. Motornya bebek, bekalnya singa. Susun. Tata, tambahkan pelepah pisang belakangnya. Masukkan, simpan dus. Tulis di belakangnya. Aku pulang sayang. Wow. Tulis. Ibunya maksudnya. Di jalan, nyampe ke rumahnya. Dan saat dia datang, tahu orang yang kemudian akan dikunjungi. Orang rumah tahu ada yang mau pulang. Ketika pulang bawa bekal, disambut. Orang pulang bawa bekal itu pasti disambut. Silahkan rumahnya dicet, tampilannya indah, tunggu di depan, hidangan semua dihidangkan. Masya Allah, makanan yang tidak ada pun ada. Cuman satu Syawal ketika mudik, ada satu tempat kue, luarnya kongwan, dalamnya rangginang. Nah, antum saya tanya, nanti pulang mudik ke akhirat itu bekal apa yang dibawa? Kalau cuma sibuk dengan urusan dunia, Anda siapkanlah silahkan malam pertama urusan dunia. Tapi pertanyaan saya, apakah malam pertama Anda di alam kubur seperti ini sekarang? Kah yang sempit akan terasa luas? Atau bahkan lebih menyempit dari apa yang tidak Anda bayangkan sebelumnya? Maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum hari itu tiba. Saat tidak ada seorang pun bisa menemani Anda, semua akan kembali. Kecuali amal soleh Anda yang menemani Anda sampai dengan Anda bangkit menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saat itulah di penghujung hayat Anda, dia akan datang seperti kebiasaan Anda. Ke orang yang terbiasa beramal soleh, maka dia akan wafat dalam keadaan amal solehnya. Dan orang yang terbiasa bermaksiat, maka dia akan wafat dalam keadaan maksiatnya. Karena itu saya sering katakan, kalau Anda sedang terfikir berbuat maksiat, segera renungkan pada saat itu, bagaimana kalau Anda diwafatkan seketika. Jadi kalau Anda pulang nanti, kemudian mulai bekerja esok-esok hari, di kantor ada yang menawarkan maksiat, proyek yang tidak wajar, tanda tangan yang tidak jelas, bayangkan bagaimana kalau saya saat tanda tangan, saya diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda sedang berada transaksi jual beli, tiba-tiba berlaku ingin curang dalam jual belinya, bayangkan saat mengurangi timbangan itu, Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, indah kehidupan. Istri saat akan misalnya mengelak dari perintah suami, atau sekedar misalnya hal-hal yang tidak baik, melanggar perintah-perintah suami pada yang baik-baik, bayangkan saat diwafatkan oleh Allah, sedangkan Anda tidak mendapatkan ridha dari suaminya. Suami saat akan bermaksiat kepada istri di belakangnya, di kantornya, di luar rumahnya, bayangkan ketika itu Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Anda mendapati amanah yang ada di rumahnya. Kalau sudah seperti itu, indah kehidupan. Di kantor akan ditemukan orang jujur, di rumah akan ditemukan pria-pria terbaik, istri-istri terbaik, anak-anak mulia, di sekolah akan ditemukan guru-guru yang indah. Kalau sudah seperti itu, maka kemakmuran akan diberikan pada lingkungan sekitarannya. Masya Allah, ketika masuk kantor, dia duduk di mejanya, datang seseorang mengatakan, Pak, ini sesuatu, mohon Pak, bisa ditandatangan disetujui. Saya lihat dulu, aduh, ini tidak bagus, ada maksiat banyak di dalamnya, saya malu kepada Allah. Tangan saya ini tangan tahiyat. Jadi tahiyat dalam sholat saya tegakkan begini. Saya tidak akan pernah berbuat maksiat. Masya Allah. Hidayah. Oh iya Pak, saya sadar kalau begitu. Tapi orang yang berkata, kalau ditolak berikan gambaran 10 miliar fee-nya. Masya Allah. Sebentar, saya istikharah dulu. Ya bisa, sudah. Sudah. Nah, karena itu, malam ini kita berkumpul untuk mencari bekal. Ya, kita berkumpul kembali, kita cari bekal. Bekal terbaik apa? Kalau kemarin banyak yang salah, kemarin banyak yang kurang, amalan apa yang kira-kira bisa menyusul yang dulu-dulu, sehingga yang kurang bisa ditutup, yang maksiat kemudian bisa dihilangkan, dan kumpullah pahala-pahala melimpah kepada kita. Karena ada orang-orang disebutkan dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis, pernah berbuat banyak maksiat, tapi dia mengerjakan satu amalan, begitu amalan itu dikerjakan, wafat orang ini, Allahu Akbar, dijamin surga. Bahkan pernah ada turun ayat menyebutkan ini orang paling beruntung. Paling beruntung, modal sedikit. Jadi orang ini tadinya kafir. Begitu masuk Islam syahadat, naik ke untanya. Unta terpleset, untanya mati, orangnya meninggal. Turun ayat, kata Nabi, tahukah orang ini orang paling beruntung. Modal dikit, masuk surga. Anda bayangkan. Nah sekarang kita akan keluarkan dan teruskan pelajaran kita yang lalu. Amalan apa yang saat dikerjakan bisa menggugurkan dosa-dosa yang lalu sekaligus melimpahkan pahala yang tak terkira. Di antara amalan itu adalah amalan yang disebutkan dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Inilah yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan lalu sampai menghadirkan kurikulum pada akhir pembahasan yang lalu yang kita sambungkan pada pembahasan di malam ini. Amalan itu disebutkan oleh Al-Quran. Katakan Muhammad. Jadi saking pentingnya amalan ini, Nabi pun diminta langsung menginformasikan kepada kita. In kuntum tuhibbunallaha. Jika kalian serius mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di amalan ini disebut oleh Al-Qur'an amalan-amalan yang disebut langsung akan menghasilkan pecinta Allah. Jadi kalau Anda mengerjakan amalan ini, status Anda akan naik. Apa statusnya? Bukan hamba biasa. Tapi disebut oleh Al-Quran sebagai hamba pecinta Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika dia mengerjakan amalan ini, si pecinta Allah ini, kemudian naik statusnya. Apa status yang dinaikkan oleh Allah? Yuhibbukumullah. Maka dia pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Anda saja dalam hidup dicintai istri, dicintai suami, senangnya luar biasa. Anak-anak dicintai orang tuanya, bahagia luar biasa. Orang tua dicintai anaknya, kegembiraan tampil dalam dirinya. Ada orang yang tidurnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya dicintai oleh Allah, makannya dicintai oleh Allah, minumnya dicintai oleh Allah. Kalau Anda sudah mencintai menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka di mana pun dan kapan pun Anda berada, Anda akan menikmati semua level kehidupan yang Anda lalui. Sebaliknya, tidak disukai oleh Allah, jangan bandingkan dengan manusia. Saya punya masalah dengan orang Palembang, saya bisa pindah. Kemana? Sumatera Barat. Sumatera Barat tidak disukai, pindah ke utara, ke Medan. Tidak disukai, pindah, Jawa masih luas. Tengah, kemudian ada timur, ada barat. Tidak disukai di Jawa, pindah lagi sampai ke Papua. Indonesia enggak menyukai, pindah saya ke Malaysia. Malaysia enggak suka ke Brunei. Asia enggak suka ke Eropa. Eropa enggak suka ke Amerika. Amerika enggak suka, Afrika masih ada. Tapi kalau Anda tidak disukai oleh Allah, Anda mau lari ke mana? Mau lari ke mana? Tidak ada tempat untuk bernaung bagi Anda. Ada tawaran ketika Anda mengerjakan amalan ini, statusnya naik jadi pecinta Allah dan Allah membalas dengan mencintai Anda. Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ketika Anda dicintai oleh Allah, maka yang pertama diberikan oleh Allah, perhatikan kalimatnya. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Semua dosa digugurkan. Dosa, gugur. Habis. Mau azan berkumandang, mau tidak berkumandang, gugur dosa. Ya, mau sebelum azan, mau setelah azan, mau sedang azan, gugur dosa. Yang paling menarik teman-teman sekalian, perhatikan kalimat yang menggunakan dzunub. Ada dzambun, ada dzunub. Itu beda. Kalau dzambun, itu sekali dosa. Buka Quran surah ke-40 misalnya, ayat ketiga. Ghafiri dzambi wa qabili taubi. Allah mengampuni orang yang berbuat satu kali dosa kesalahan. Jadi, walaupun dosanya kecil, kalau ingin bertobat, saya ampuni. Sekali dosa, dzambun. Banyak berbuat dosa, salah lagi, salah lagi, salah lagi. Terakumulasi dosanya berubah dari dzambun jadi dzunubun. Dzunubun. Ada orang-orang yang dosanya sudah mengumpul dalam kehidupannya. Mata salah lihat, telinga salah dengar, lisan salah bicara sampai ke ujung kaki salah melangkah. Dosanya terkumpul, dzunubun. Ketika dia mengerjakan amalan ini, digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya, ciri orang yang digugurkan dosanya itu ada ciri khususnya. Ada ciri khususnya. Di antara cirinya adalah perangkat tubuhnya akan dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat maksiat lagi. Di matanya ketika melihat yang salah dipalingkan oleh Allah. Bahkan sebelum melihat dipalingkan. Dibuat sesuatu yang menurut manusia, kenapa begini? Kadang-kadang dibuat macet, kadang-kadang dibuat ada suatu musibah, kadang yang lain, tapi hakikatnya dipalingkan dari maksiat, ujung kepala sampai ujung kaki. Pertanyaannya, amalan apa yang mesti kita kerjakan? Ini yang bisa mengangkat kita dicintai oleh Allah, hidupnya mudah dan dosanya diampuni. Itu amalan sangat penting yang akan kita dapatkan infonya setelah menunaikan sholat isya berjamaah, insyaAllah. Baik. Itu barangkali pengantarnya. Ini baru pengantar, kita belum mulai ya. Nanti kita mulai bahasannya setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa badwala wa ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad fazal buttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Darasdaniku dan Mirza Akhir TV dimanapun anda berada. Alhamdulillah, kita telah menunaikan salat isya berjamaah beserta amalan sunnahnya langsung dari Palembang. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saat ini saya dapat info bergabung bersama kita ya secara langsung beberapa jamaah-jamaah, ada yang dari Amerika, ada yang dari Malaysia, beberapa negara yang lain lewat saluran Akhir TV. Kita doakan juga semoga kita dipersaudarakan oleh Allah dengan saudara-saudari kita yang sekarang sedang terhubung. Baik, kita lanjutkan demi memanfaatkan waktu kita. Saya sarankan teman-teman sekalian kalau masih ada space-nya, ruangnya silahkan lapangkan. Kalau tidak memungkinkan, di mana Anda bisa berpijak, di situ bisa kemudian menyimak dengan baik. Ya, kalaupun tidak bisa duduk, ingin berdiri, silahkan. Karena saya pun juga insya Allah tidak banyak duduk, saya akan berdiri juga. Ya. Baik, kalau ada yang kurang-kurang masuk, gak apa-apa silahkan ya. Kalau sudah penuh, saya keluar juga gak ada masalah. Ya. Yang penting antum cukuplah. Ya. Ya, sudah. Sekarang kita teruskan. Baik teman-teman sekalian, satu amalan yang saat dikerjakan dengan benar, itu akan berpeluang menggugurkan semua dosa. Dijaga dari Allah dari perbuatan maksiat. Saya ulang, menggugurkan dosa, dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat, naik status jadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dicintai, maka hidupnya akan mudah sampai kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu disebutkan langsung di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini amalannya. Fattabi'uni, maka bergegaslah, pakai fa di situ ya, ingat ya, pakai fa. Fa itu kalau Anda belajar ilmu nahwu ya. Ah, ini disebut dengan harfu. Ini kalau sudah pakai alif, kalau belum pakai alif begini. Harfu 'athfin rabitin baina syai'aini bina hududin, paham? Nah, ya. Baik, jadi kurang lebih seperti itu maknanya. Fa harfu 'athfin rabitin baina syai'ain, huruf 'athf, penyambung, penghubung di antara dua peristiwa, ya. Bila hudud, tanpa jeda, menunjukkan cepat. Jadi kalau ada peristiwa pertama, peristiwa kedua, antara pertama dengan yang kedua berlangsung cepat, itu menggunakan fa penghubungnya. Contoh misalnya bandingannya, buka ayat 39 Ali Imran, ya paling kanan sebelah atas. Jadi di peristiwa itu ayat 38-nya menyebutkan Nabi Zakaria sedang sholat, dalam sholatnya bermohon kepada Allah supaya diberikan keturunan, minta kepada Allah. Karena orang mengatakan sudah mustahil, tidak akan mungkin dapat keturunan. Secara medis, istrinya, maaf ibu, diponis monofos dan mandul. Secara klinis tidak mungkin. Ingat ya, ini rumus dalam Quran. Kalau ada manusia, makhluk mengatakan ini mustahil, ini tidak bisa, sedangkan Anda membutuhkannya, maaf ya, dalam ilmu Al-Quran, itu tanda langsung dari Allah, karena Allah cinta kepada Anda, ingin langsung mendengar permohonan dari Anda tanpa wasilah dari makhluk manapun. Maka tinggalkan pendapat manusia, langsung bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipraktikkan Nabi Zakaria ketika orang mengatakan mustahil, mustahil. Maka beliau tinggalkan orang-orang itu segera menghadap kepada zat yang tidak punya sifat mustahil dalam pengabulannya. Mohon kepada Allah. Nah, saat meminta itu kapan dikabulkan? Antara meminta dengan mengabulkan, gak ada jeda. Di saat berdoa, ini peristiwa pertama. Berdoa, minta. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka dhunniyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Minta. Begitu selesai berdoa, belum selesai sholatnya, masih berdiri begini. Baru selesai doa. Begitu selesai doa, langsung dikabulkan. Gak ada jeda. Biasanya kan ada orang berdoa. Selesai doa, tunggu jeda, dikabulkan. Selesai sholat, dikabulkan. Ada yang sekian tahun baru dikabulkan. Nabi Zakaria selesai berdoa, sholat belum selesai. Masih berdiri, sedang sholat. Berdiri disebut qa'imun, sedang sholat yusalli. Turun ayat 39-nya. Fanadatful malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat menyampaikan pesan, annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Zakaria, Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, langsung namanya dari Allah, Yahya. Dari kata hayyun artinya hidup. Kata Allah, yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monofos dan mandul, kata Allah, hey, bagi saya enggak ada yang mustahil, lahir dan hidup dia. Kapan itu terjadi? Qa'imun, sedang berdiri. Yusalli, masih sholat, belum selesai sholatnya. Fanadatsu, pakai fa, langsung dijawab. Jadi antara doa dengan jawaban enggak ada jeda. Selesai doa dijawab tuh. Jadi kalau ada huruf nanti fa ini, fa dalam Al-Qur'an, dalam hadis, maka ini menunjukkan sesuatu yang pat. Jangan berikan jeda. Di begitu mendengar lakukan. Begitu Anda pahami kerjakan. Nah, ini perintah amalan ini didahului dengan huruf fa. Fa. Ataf tuh banyak nanti, ada wawu, ada hatta, ada yang lainnya. Tapi kenapa menggunakan fa? Seakan-akan Allah ingin memberikan pesan, saking pentingnya amalan ini, jangan tunggu jeda untuk mewujudkannya. Kalau Anda dengar malam ini, praktekkan sekarang juga. Anda paham saat ini, ada amalannya, kerjakan, jangan tunda. Begitu Anda kerjakan segera, maka Allah pun akan segera mengampuni dosa-dosa Anda. Ingat baik-baik ya, tobat itu sesuatu yang jangan pernah Anda tunda, karena tobat itu akan berkompetisi dengan kematian. Dosa malam, jangan tunggu besok siang untuk minta ampun. Dosa siang, jangan tunggu malam untuk tobat. Begitu Anda merencanakan tobat di malam sambil tahajud, sore-sore malaikat maut datang. Nah, itu yang jadi masalah. Paham sampai sini? Nah, maka yang pertama, saya ingin sebutkan bahwa kenapa ayat ini kemudian pertama dibuka dengan fa, ingin menunjukkan kerjakan dengan segera. Sesuatu yang diminta dikerjakan dengan segera menunjukkan sesuatu itu sangat penting. Saking pentingnya, apa yang penting? Bukan sekedar amalannya. Yang penting dibalik amalan, amalannya cuma pembuka, cuma pintu. Begitu pintu dibuka, ada sesuatu yang banyak didapatkan manfaat di dalamnya. Saya tanya begini dah, ya. Kalau antum besok ada pengumuman, orang-orang yang sholat di sini, sab pertama, ini, dapat amplop masing-masing 500 ribu, sab pertama, subuhan besok. Contoh, ya, contoh, ingat. Ini, sab pertama nih, untuk 50 orang saja. Subuh besok misal jam 4 lewat 6 misal saja. Begitu pintu dibuka misalnya jam 3, baru dibuka jam 3. Pertanyaan saya, antum berlarian enggak pada saat pertama? Kalau mau lihat yang sesungguhnya bagaimana dahsyatnya orang berlomba, perhatikan begitu raudhah pertama tertutup saat dibuka orang bergerombol masuk. Wah, luar biasa. Saya bermohon pada Allah insyaallah yang belum pernah umrah atau haji insyaallah disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Nabung, siapkan. Antum teriak, amin. Tapi gak pernah nabung, susah. Ya. Nabung, kalau tidak ada nabung dengan uang, nabung dengan amal saleh. Kerjakan yang Allah ridai. Bacakan ayat-ayat tentang haji, tentang umrah, Al-Baqarah 196-203. Minta, berdoa. Mohon pada Allah, kerjakan amal saleh. Ada uang walaupun 1.000 rupiah infakan. Pergi ke masjid, ikut beres-beres bersihkan. Niatkan, Ya Allah, saya kerjakan ini semua sebagai wasilah. Karena nanti ada ayat dalam Quran, surah 5 ayat 35. Paling kanan, sebelah bawah. diminta oleh Allah. Kalau Anda punya hajat yang sulit kemudian bagi sementara orang untuk dikabulkan, maka rumusnya kerjakan amal soleh. Dengan wasilah amal soleh, berdoa kepada Allah. Maka itu akan berpotensi besar cepat untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah. Cari wasilah saat kamu berdoa. Di antara wasilah terbaik itu amal soleh. Makanya tersebut dalam Sahih Al-Bukhari, riwayat yang sangat panjang, 3 orang terjebak di sebuah gua. Saat masuk kemudian di luar hujannya deras, menggelinding satu batu besar, menutup pintu guanya. Dengan kekuatan tenaga mereka kemudian ingin keluar, tapi tidak bisa kemudian mereka keluar dari kungkungan batu besar itu. Apa yang dikerjakan? Mereka bertawassul dengan amal solehnya, bermohon kepada Allah. Yang satu ada amalannya, 2 ada amalannya, 3 amalannya. Dari orang yang bos kemudian memberikan gaji penuh kepada pegawai yang tertunda. Dari ada anak yang berbakti pada ibunya, dia tidak pernah menyentuh makanan susu yang diminum sebelum ibunya minum terlebih dahulu. Ada orang yang kemudian bebas dari rentenir sampai membebaskan keponakannya ketika dia akan zinahi itu semua. Dibebaskan semuanya, bermohon kepada Allah. Kalau amal ini baik, ya Allah kabulkan doa kami, bebaskan dari kungkungan batu ini. Didorong kemudian menggelinding batunya. Padahal sebelumnya tidak bisa dilakukan. Lakukan itu. Saya pernah sampaikan ini terutama dalam manasik-manasik akbar. Manasik akbar itu kami setiap tahun sekali suka undang teman-teman yang pengen haji. Dari manapun Anda, siapapun. Yuk silahkan datang, kita belajar tentang fikih haji, praktek langsung bikin miniatur Ka'bah, miniatur sa'i dan sebagainya. Pelajari. Saya katakan pada mereka, ingat baik-baik. Kalaupun Anda belum dapat undangannya saat ini, maka bermohonlah kepada Allah dengan ikhtiar pelajaran kita hari ini. Tiba-tiba seorang bapak datang ke situ. Dia menatap miniatur Ka'bah. Saat orang lain membawa kamera, foto, dokumentasi, ada yang video dan sebagainya, bapak itu tiba-tiba berdiri menangis beliau. Menangis mengalirkan air mata. Sayup-sayup kalimatnya terdengar, ya Allah, saya berdiri di depan Ka'bah miniatur, tapi seakan-akan saya di depan Ka'bah. Ya Allah, kapan saya kesana? Saya mohon, ya Allah. Saya mohon, berikan kesempatan sebelum wafat supaya saya diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Dia ikuti dengan sungguh-sungguh seakan-akan dia bermanasik dengan sesungguhnya. Belajar, belajar, belajar. Begitu pulang dari situ, dia jadi imam di musalanya. Dibacakan ayat-ayat haji terus. Al-Baqarah 196 sampai dengan 203. Ya, teman-teman sekalian, wa'atimul hajja wal umrah wal hajju asyhurum ma'lumat. Terus. Ya, sampai dengan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Baca, baca, baca, baca. 3 hari sebelum pendaftaran ditutup, tiba-tiba ada seorang muda datang kepada beliau. Masya Allah. Kisah itu tiba-tiba terputus. Saya tidak bertemu lagi selama 40 hari. Setelah 40 hari ta'lim dibuka malam Jumat, tiba-tiba orang pertama yang datang kepada saya beliau. Saya tanya, antum kemana aja? Gak kelihatan di majlis ilmu. Afwan Ustaz, kemarin saya haji dulu. Haji dulu. Kok bisa? Gini deh, saya buka aja ceramah malam ini. Buka aja, cuman saya pengantar antum yang ceramah malam ini. Begitu disampaikan oleh beliau, Allahu Akbar. Rupanya setelah mengimami sholat itu, datang yang muda tadi mengatakan, Pak, Bapak Imam di sini. Iya. Kok Bapak terus-terusan tadi baca, saya dengarkan dari kemarin, sekarang baca, baca, baca ayat haji, ayat haji, ayat haji. Bapak sudah pernah haji? Belum. Punya paspor? Belum. Sudah, bikin sekarang, secepatnya saya daftarkan langsung ONH plus ikut saya. Mohon. Minta. Ikhtiar. Makanya ketika ada sesuatu yang sangat penting, Quran tidak pernah kemudian meminta untuk menunda. Fa segerakan, fa segerakan, fa segerakan, fa segerakan tanpa jeda. Ini amalan saking pentingnya, pakai fa, segerakan. Kenapa disegerakan? Bukan amalnya, amal itu cuma pembuka. Di balik amal itu ada hadiah yang sangat mewah. Ada rizki yang berlimpah. Kalau antum pengen mengejar itu seperti orang mengejar Allah, seperti orang mengejar pintu Ka'bah, seperti orang mengejar pintu Babus Salam, wah serombongan. Begitu dibuka seakan-akan bah datang manusia untuk datang melewati itu semua. Bagaimana mendapatinya? Mustahil orang nungguin di pintu itu. Nunggu-nunggu raudhah dibuka. Nunggu-nunggu mendekat ke Ka'bah. Nunggu-nunggu kemudian bertelekan di Multazam. Mustahil kalau mereka tidak melihat ada yang penting di dalamnya. Makanya cara berfikirnya adalah, sebelum mengerjakan amalan, lihat dari amalan itu apa yang didapat. Ada motivasi kita. Dan dengan amalan itu, yang didapatkan oleh kita jadi ukuran keberhasilan amalan kita. Selain motivasi, ukuran keberhasilan. Saya tanya pada Anda dan kita semua. Saya, Anda, kita. Dari mana taunya sholat kita itu berhasil sampai malam ini? Kita tiap hari sholat. Berapa waktu? Berapa rakaat? Mau sampai kapan? Anak 5 tahun, 5 waktu, 17 rakaat. Antum 25 tahun, 35 tahun, 50 tahun. Sudah 50 tahun masih 5 waktu juga. Anak 5 tahun belum balig, hisab belum ada baginya. 5 waktu, sebelum adzan dah ke masjid. Habis adzan maghrib menghafal Quran. Hafal sampai 30 juz. Tahu kemudian sirah Nabi. Berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kami surga. Berikan ayah ibu saya surga. Berikan mahkota pada bapak ibu saya, ya Allah. Surga Firdaus, hisab belum berlaku untuknya. Antum 50 tahun, cita-cita surga Firdaus. Pengennya langsung dengan Nabi. Nabinya demi Muhammad bersama dengan semua Nabi. 50 tahun masih mengerjakan 5 waktu juga. 17 rakaat juga. Jangankan menghafal, baca Quran belum punya waktu. Oh, sampai kapan? Coba cara berpikirnya diganti. Nah sekarang dari semua yang kita kerjakan, tambah sunnahnya. Pertanyaan saya, di mana taunya sholat kita itu berhasil? Apakah saat dikerjakan kita merasa sholat kita selesai? Kala, tidak. Ada ukuran. Dari mana ukurannya? Banyak. Di antaranya buka yang paling populer, Quran surah 29 ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguh sholat yang benar itu kalau benar dikerjakan mencegah dari dua sumber keburukan. Keburukan cuma dua, gak ada yang ketiga. Kalau bukan fahsya itu munkar. Fahsya keburukan yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor, itu tuh fahsya. Di mustahil ada orang sholat kata-katanya kotor, jorok, mustahil. Coba silahkan cek. Dari sekian sholat yang ditunaikan, bisa gak menghasilkan seperti itu? Jadi kalau ada orang gak sholat kata-katanya kotor, dia gak sholat. Tapi kalau antum sholat kata-katanya kotor, masih senang mencela, masih jorok kata-katanya, ada yang salah dalam sholatnya. Mungkar keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Bohong itu mungkar, maaf berselisih itu mungkar, mencela mungkar, merampok mungkar, membunuh mungkar, membegal mungkar, sombong mungkar. Mungkar. Di mustahil ada orang sholat senang berselisih. Ini sholat tiap hari, sholatnya berjamaah, sholat sampingan, pulang sholat saling mencela. Saya tidak Ustaz, bagus. Tidak seperti orang yang itu tuh, sama. Ada yang merasa paling hebat sholatnya, ada yang merasa sombong dalam hidupnya, udah. Saya katakan gak usah sombong lah, cukuplah pemancing aja yang sombong. Ya ada kisah seorang pemancing, bukan pemancing-pemancing kekinian, tidak. Ada 3 orang sedang mancing, mempraktekkan kesombongan, luar biasa. Yang satu mengatakan, nih umpan saya nih, kalau saya lempar ke situ, begitu dilempar langsung dapat ikan. Yang kedua mengatakan, yang begitu mah belum hebat, saya baru nyiapin umpan, ikannya sudah nongol. Jadi mancing gak? Yang ketiga diem aja, yang dua penasaran. Punya kamu umpannya kerja enggak? Saya sih enggak sebagus-bagus kalian umpannya. Cuman kalau saya mau mancing hari Sabtu, hari Jumat ikan datang ke rumah nanya, besok mancing enggak? Kalau cuman urusan-urusan begitu, obrolan-obrolan tukang pancing lebih hebat. Tapi kalau antum yang sholat masih seperti itu, apa yang mau dibanggakan? Jelas? Ah, jadi kembali ke sini, teman-teman. Kembali supaya cepat. Di kenapa menggunakan fa? Jangan dilihat dulu amalannya, tapi ada hasil yang mulia di sini. Apa hasilnya? Nih lihat sini. Saking pentingnya amalan ini, dosa akan diampuni. Saya tanya pada Anda, siapa yang tidak punya dosa? Angkat tangan. Yang tidak punya dosa, cepat angkat tangan, saya pulang. Betul, Anda lebih layak untuk mengajar. Yang dosanya sedikit siapa? Agak banyak. Banyak, itu saking banyaknya kita enggak bisa ngangkat. Artinya di hati kecil kita sadar kita ini banyak dosa. Tuh, sekarang saya langsung ulangi. Yang pengen masuk surga, angkat tangan. Surganya Firdaus, angkat tangan. Ya, bersama Nabi. Masya Allah. Ulangi, yang tidak punya dosa angkat tangan. Ya, sekarang yang pengen masuk surga angkat tangan. Wah, luar biasa. Ulang, yang dosanya banyak banget angkat tangan. Ah, baik. Teruskan, yang pengen masuk surga angkat tangan. Inilah manusia paling aneh di muka bumi. Ngaku banyak dosa, pengen ke surga. Surganya Firdaus lagi bersama Nabi. Luar biasa. Nabi Adam pernah berbuat salah, salahnya kecil, cuma nyicipin buah khuldi dilarang, turun keluar dari surga. Ente dosa banyak, pengen masuk. Kan luar biasa. Jadi kalau orang cerdas, betul-betul tahu, saya banyak dosa nih. Surga tidak menerima dosa. Surga yang dirindukan tidak menerima dosa yang dilakukan. Bagaimana cara menghilangkan dosanya? Mesti cerdas sebelum pulang masuk ke surga, bersihkan dulu dari dosa. Nah makanya kalau Anda lihat misalnya kotor, ibu nyuci nih. Begitu ingin cepat dibersihkan, kan cari deterjen yang paling bagus. Iklannya banyak. Ya, Masya Allah, begitu deterjen ini dijatuhkan, noda langsung hilang. Luar biasa. Baru jatuh, hilang tuh. Wah, yang satu lagi, Masya Allah, baru dipesan deterjennya. Baru dipesan deterjen, nodanya hilang. Ya. Nah, bisa enggak tuh? Baru dikerjakan, hilang semua noda. Habis. Ini ada tawaran nih, duhai yang merindukan surga. Duhai yang menuliskan di rumahnya, baiti jannati, rumahku surgaku. Rumah masuk surga, orangnya belum. Ya. Coba cek, lihat. Nah ini cepat kerjakan, cepat. Begitu dikerjakan, dosa-dosa dihapuskan. Begitu dihapuskan, yang hebat, ciri tadi saya katakan, ciri dosa seorang diampuni itu, maka perangkat tubuhnya tidak tergerak berbuat dosa lagi. Jadi ingat ya, kalau Anda bertobat dari dosa lisan, tapi lisan itu masih berdosa, berarti tobatnya belum diterima oleh Allah. Bertobat dari dosa pandangan, menatap yang kotor. Tobat ya Allah, ampuni saya ya Allah, ampuni. Nangis, pulang dari masjid. Begitu pulang lihat videotron digambar, di jalan. Gambarnya seorang perempuan, auratnya terbuka. Ya Allah, yang ini terakhir ya Allah. Habis. Susah. Gak bisa. Ya, orang-orang yang bertobat diampuni dosanya, maka ciri-ciri diterimanya adalah, nah, buka Quran surah keempat ayat 17-18. 17 yang mengatakan, innamat taubatu ala Allah. Pakai innama. Di ilmu nahu, innama disebut dengan adatul hasri, huruf pembatas. Makanya saya sarankan yang ngaji. Ngajinya yang betul. Di pesantren jangan cuma dihafal, dipahami. Kalau cuma dihafal, jangankan Anda, beo pun hafal. Ajari beo alfiah, hafal. Ajari sekarang, dari mulai jurumiyah. Al-kalamu walakul murakkabu al-mufidu bilwati wa aksamu thalathatun ismu hafilun wa harfun. Amal ismu wa kalimatun dalat alamanan finaksi wa namtuktaran bizamanin wat'an. Ajarin beo, besoknya dibicarakan pada Anda. Al-kalamu walakul murakkabu al-mufidu bilwati wa aksamu thalathatun beo. Tapi enggak paham, apa itu kalam al-kalamu? Apa itu kalam al-kalamu? Beo. Alfiah ajarin, apal dia. Malam ini diajarin, besok diulang. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun al-kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarni wat tanwini wan nida wa al wa mustadin lil ifsin tanwidun hasal bita fa'alti atat wa ya'if'alli wa nunqbalanna fi'lan jalli. Kalau cuma dihafal, hafal. Tapi apa itu kalam? Kenapa disebutkan kalamuna lafzun mufidun? Ada kalimat akhwaknya di situ, bukan cuma kalimat lughah. Kalamuna na'kal muslimin. Perkataan kita sebagai orang-orang Islam, lafdun mufidun, kalau berkata mesti yang bermanfaat. Bermanfaat, kalau tidak istaqim, istiqomah, diam. Katakan yang baik, kalau enggak diam. Itu bait muncul terinspirasi dari hadis Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jika Anda merasa beriman pada Allah dan hari akhir, katakan yang baik, kalau enggak bisa diam. Yang baik, katakan cinta, katakan indah, katakan yang baik-baik, kalau enggak bisa diam. Tidak ada katakan putus, katakan ini, katakan itu, enggak ada. Yang baik-baik. Nah jadi kalau baca itu pahami, ambil ilmunya. Innama adatul hasri, huruf pembatas. Pembatas, dibatasi. Innama taubatu ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sungguh, taubat yang diterima oleh Allah itu dibatasi. Apa batasannya? Yaitu orang yang saat sadar dia berbuat salah, dia segera bertobat. Ini taubat itu disegerakan, jangan ditunda. Makanya kalau pernah Anda merasakan satu amalan dan berbuat salah, segera bertobat. Jangan tunda. Apa cirinya? Cirinya adalah tidak diulangi lagi. Baca ayat selanjutnya. Walaisat taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Taubat itu tidak berlaku bagi orang-orang setelah taubat mengulangi dosanya, bahkan lebih banyak. Ah, jadi kalau orang-orang digugurkan dosanya, konsekuensinya akan dijaga oleh Allah tubuhnya dari berbuat maksiat dari ujung kepala sampai dengan kakinya. Anda silakan cek selama ini taubat. Ayah, sebagai seorang ayah berapa kali dititipkan? Berapa jumlah anak yang dititipkan di rumah Anda? Awas hati-hati, jangan-jangan maksiat pada Anda itu, pada anak Anda nakal, susah, bermaksiat banyak. Jangan dulu dimarahi, mungkin saham maksiatnya karena Anda. Coba berapa rezeki yang diberikan pada anak itu sehingga menjadikan dirinya kurang baik dalam kehidupan. Berapa sikap Anda ketika Anda mengajarkan, karena sejak kecil yang dilihat tuh Anda figurnya. Jadi kalau anak berkata-kata yang tidak baik, jangan dulu marahin anak, istighfar dulu. Istighfar. Saya kalau anak-anak saya pulang dari sekolah punya kata-kata yang baru. Kata-kata itu kurang menyenangkan, misalnya saya diam dulu sebentar, ini saya salah apa nih? Salah apa saya ini? Kalau tidak ditemukan, kita cek di lingkungannya. Lihat, anak itu kan bersih. Bagaimana antum mengisinya? Ini gelas nih. Luarnya aja akhir TV, dalamnya kosong. Antum mau isi apa aja bisa. Mau diisi kopi bisa, teh bisa, air bening bisa. Isi. Anak tuh begitu. Jadi kalau tiba-tiba anak 2 tahun, 3 tahun, berkata, kata-katanya kurang bagus. Jangan dimarahi dulu. Itu gak bagus ya. Gak boleh seperti itu. Mami gak ngajarin. Mami gak ngajarin, cuma nyontoin. Pulang anak, ketemu antum. Antum pulang disapa. Hey bro. Tuh. Coba cek, anak itu disuguhi tontonan apa di rumahnya. Apa yang dilihat oleh matanya, TV-nya, didengarnya, dan sebagainya. Kembalikan ke sini, Pak. Jadi kalau sudah bertobat, dijaga dari perbuatan maksiat. Teruskan, apa amalannya? Fattabi'uni, sederhana. Enggak banyak. Kalimatnya singkat. Pakai fa, langsung ittabi'uni. Ikuti semua tuntunan-tuntunanku. Al-Quran mengatakan, kalau dosa ingin diampuni, ingin dijaga dari perbuatan maksiat, ada satu amalan yang ditawarkan, kalau sudah Anda mendengarnya, cepat lakukan. Cepat lakukan. Apa amalan itu? Ikuti semua tuntunan-tuntunan Nabi dalam kehidupan. Ikuti tuntunan Nabi. Karena itu Nabi Muhammad SAW, itu satu-satunya Nabi yang semua level kehidupannya, dari mulai lahir, bahkan sebelum lahir, lahir, tumbuh dari kecil, remaja, pemuda, dewasa, menikah jadi suami, jadi ayah, jadi kakek, jadi pemimpin, jadi pebisnis, jadi pengusaha, jadi macam-macam. Itu semua level kehidupannya pasti diteladan bagi orang-orang yang setelahnya atau hidup di zamannya. Pasti itu. Makanya disebut langsung dengan uswah. Quran surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Semua levelnya ada. Silahkan. Kalau Anda ingin tahu manusia paling mulia, sejak kecil anak yang terbaik, Nabi. Pemuda yang paling baik sampai punya gelar Al-Amin, bayangkan. Lingkungan sekitarannya asin, kayak lautan tuh. Jahiliyah, jelek semua. Tapi gak berpengaruh. Gak kena garam tuh. Silahkan cek ikan di lautan. Gak digaramin. Digaramin sama laut, air laut, asin, asin, asin, asin. Tapi ikannya gak pernah asin. Asin tuh ketika keluar dari laut, antum belah, antum garamin, asin. Silahkan cek. Nabi Muhammad demikian, tinggal di jahiliyah. Manusia paling buruk dalam akhlaknya. Gak punya adab. Jauh dari perawakan yang baik, jauh dari penampilan yang mulia, gak punya perhiasan akhlak. Kalau ingin melihat yang paling kotor, jahiliyah. Ingin melihat yang pembunuh yang paling kejam, jahiliyah. Ingin melihat pembegal yang paling dahsyat, jahiliyah. Jadi sebetulnya, maaf, pembegal sekarang terlambat. Ya, maaf, pencaci sekarang terlambat. Pembunuh sekarang terlambat. Pemabuk sekarang ketinggalan zaman. Udah ada yang mabuk 15 abad yang lalu. Sehari minimal 5 kali, itu paling minimal. Sudah ada yang paling hebat cara membegalnya. Bahkan sekampung pembegal, namanya Gifar. Datang tokohnya Jundub bin Junadah pada Nabi, tobat. Begitu tobat diajarin oleh Nabi. Diajarin satu kalimat diajarkan oleh Nabi. Apa yang dia katakan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datang ke Ka'bah. Ya Rasulullah, saya ingin umumkan keislaman saya di depan orang-orang Mekah ini saat ini. Kata Nabi, jangan, jangan, jangan. Jangan, Anda masih lemah. Nanti Anda malah disakiti oleh orang-orang di sekitaran Ka'bah. Kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan. Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Tuh, mental. Datang depan Ka'bah. Eh, ahli Mekah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalian mau apa? Oh, mukulin, dipukulin. Jatuh. Udah biasa dipukul. Jatuh, pingsan. Wah, dia itu pulang lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, sudah saya ikrarkan. Jadi dia merasakan, Masya Allah, kenikmatan baru syahadat itu. Walaupun dipukuli, kena cacian, kena ini itu, enggak ada dampak bagi diri. Apa menyerah? Tidak. Ya Rasulullah, berikan saya nasihat. Kata Nabi, pulang kamu ke Gifar. Nah, perbaiki di sana, belajar dengan baik, dan dakwahi masyarakat. Anda tahu apa yang terjadi? Allahu Akbar. Pada saat itulah saat Islam mulai berkembang luas dan kuat. Kemudian berikrar di Madinah. Kumpul semuanya dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Madinah heboh. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Suara kaki datang. Banyak orang kemudian berkelimang. Begitu datang ternyata sekampung Gifar, kota Begal, masuk Islam semua. Di tangan satu orang Jundub bin Junadah. Maka diberikan gelar pada saat itu. Dengan gelar yang hebat menunjuk pada daerahnya. Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Banyak hadis diriwayatkan. Hadis ke-18 Al-Imam An-Nawawi dari Jundub bin Junadah. Hadis tentang bangun tidur, baca doa dari Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah, Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau sekarang ada pembegal, gak mau tobat, dia ketinggalan zaman. Telat dia. Yang dulu aja tobat, kenapa sekarang Anda pertahankan? Habis tuh. Nah, jadi ikuti, ikuti, ikuti. Jadi semua siapapun, maaf ya, sekali lagi. Saya tidak peduli Anda punya kesalahan apa di masa lalu, karena kita masih manusia. Sepanjang manusia pasti salah, pasti. Gak ada manusia yang gak salah. Setiap kita pasti punya kesalahan. Anak pasti salah pada orang tuanya. Orang tua salah dalam kehidupan rumah tangganya. Di kantor pasti pernah bersalah. Di kehidupan masyarakat pernah salah. Karena itu disebut insan. Insan. 65 kali insan disebutkan dalam Al-Quran di 43 surah yang berbeda. Apa kata Ibnu Abbas? Tapi lisanul Arab mengatakan, "Dama uhida ilaihi fanasiya." Artinya lupa, nisyan, au akhtana. Wah. Tapi sebaik-baik maksum. Kalau salah, begini cara tobatnya. Kalau enggak diajarin pada Adam, kita enggak tahu cara tobat. Makanya ketika Adam diperkenankan salah, bukan karena Adamnya sengaja salah, tapi diperkenankan oleh Allah untuk memberikan cara saat anak cucunya yang bukan nabi ingin tobat. Turun kalimat di Al-Baqarah 37 itu, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Di manusia itu, bedanya dengan setan adalah, setan itu salah, gak mau dulu. Pernah, gak apa-apa. Sekarang perbaiki. Antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab. Islam hasuna islamuhu, bagus islam. Kan, pulang dari sini mungkin Anda, saya, kita, diberi kesempatan hidup sampai malam ini supaya bisa tobat. Orang baik, rezekinya pasti baik. Buruk sikap, buruk, tidak ada keberkahan. Mungkin banyak. Kan? Makanya sekali sepenuhnya, bukan karena ekonom banyak, yang pintar-pintar hebat. Ya, yang kurang itu orang kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tobat. Jelas? Nah, sekarang apa amalan tadi? Ikuti Nabi, tuntunan Nabi. Karena itu ada tuntunan lengkap dalam Al-Qur'an dan hadis langsung dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan tuntunan ini melekat dalam setiap waktu 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau mau dosa diampuni, terjaga dari perbuatan maksiat, ikuti tuntunan ini. Detil sekali kok. Dari bangun begini caranya, ini yang dibacakan, ini yang dilakukan sampai tidur lagi. Lengkap sudah. Gak ada tawar-menawar. Anda sebagai anak, ada. Maaf, sebagai suami, ada. Sebagai pekerja, ada. Bahkan, maaf, sebagai istri, dari mana Ustaz dapat contohnya? Lihat semua yang melekat dengan Nabi. Kalau Anda perempuan, ingin tahu cara meneladani Nabi, maka lihat perempuan-perempuan di sekitaran Nabi. Karena semua yang pernah bergaul dengan Nabi, otomatis jadi teladan. Saya sering ungkapkan kalimat ini. Kenapa istri Nabi diperkenankan lebih daripada 4 istri? Karena ternyata seluruh istri Nabi menjadi karakteristik, ukuran, miniatur karakteristik semua perempuan di muka bumi. Semuanya. Jadi kalau Anda pulang ke rumah itu, cek istrinya itu. Pasti akan ada yang mirip dengan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Saudah binti Zamar radhiyallahu ta'ala anhun najami. Ada yang mirip. Bukan wajahnya ya, tapi perilakunya. Perilakunya. Kalau wajah, jauh lah itu ya. Jauh. Saya pun gak kebayang, gak sanggup membayangkan. Dia baik. Jadi perilakunya pasti mirip dari yang mulai, ya, dari yang paling perhitungan sampai yang paling cemburuan pasti ada. Dulu seperti itu sebelum menikah dengan Nabi, tapi setelah menikah bahasanya indah-indah. Dulu rebutan uang belanja, setelah menikah dengan Nabi bagaimana caranya satu kurma jadi ibadah. Dulu cemburu pada urusan-urusan dunia, setelah menikah dengan Nabi kalau si fulanah bisa tahajud dengan Nabi, besok saya pun harus tahajud dengan Nabi. Kalau dia mendengar ada ayat turun, saya pun harus tahu ayat yang turun itu. Semuanya diketahui. Gimana caranya seperti itu? Makanya setelah Nabi wafat, semua belajar pada istri-istri Nabi. Begitu diketahui caranya, rumah tangganya enak. Gembira, nyaman, tenang, Masya Allah. Ada yang berangkat kerja dipisikin oleh istrinya. Sayang, aku akan sabar dan anak-anak di rumah. Kalaupun kau pulang tidak membawa uang. Kami akan tahan lapar berhari-hari. Tapi kalau engkau bawa yang haram walaupun hanya 1 sen saja, maka kami tidak bisa bersabar dengan neraka yang sangat membakar itu. Dibisikkan di telinganya. Dan itu terjaga di suaminya. Pernah gak menemukan Anda saat berangkat pekerjaan, istri Anda langsung SMS? SMS masuk kemudian, bukan hanya ke handphone, tapi meresap ke dalam jiwa Anda. Sayang, papa berangkat diiringi dengan cinta dan doa mama dan anak-anak di rumah. Cari yang halal ya, pak ya. Kami rido walaupun gak makan hari ini, papa gak sukses gak apa-apa. Kami tidak kuat dengan neraka kalau kita diwafatkan hari ini, papa bawa yang haram walaupun 1 sen. Masya Allah. Kirim, ping, dibaca. Sentuhannya masuk ke dalam jiwa. Begitu masuk 5 menit kemudian dia tanya lagi, papa sudah sampai mana sekarang? Anda jawab, ke hatimu. Luar biasa. Itu yang indah. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Catat. Masuk, Peko? Masuk. Luar biasa. Nah, sudah. Jadi, apa amalannya? Ikuti. Nabi, nah itu intinya. Bagaimana cara mengikutinya? Inilah yang kita bahas. Jadi inti pembahasan kita itu yang ini. Baru kita mau mulai. Ya. Sampai jam berapa kita? Nah, silahkan. Bebas malam ini ya. Anda sampai jam 10, saya 8:30 pulang ya. Bismillah. Lihat, saya sudah terangkan ini. Sebenarnya saya cuma resum saja untuk menguatkan kembali. Karena kita 6 bulan gak jumpa. Ya, jadi saya cek kembali untuk ingat lagi. Ya, sebab kalau Anda sudah lupa, itu penyakit lupa sudah suka membuat orang tidak ingat. Kita ingatkan kembali. Sekarang perhatikan baik-baik. Kita sudah ambil beberapa amalan sampai dengan tahajud di pertemuan lalu. Masih ingat? Bangun tidur, Abu Dawud dalam hadis 1369. Ya, fajalasa kana Rasulullah. Saya ingatkan kembali. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, haddatsana qala an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Disampaikan kepada kami kata Imam Abu Daud langsung ke rawi terakhir Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima makna adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, jika bangkit dari tidurnya, fajalasa, maka beliau langsung duduk terlebih dahulu. Duduk sunnah, ingat. Niatkan mengikuti Nabi. Kalau Anda niatkan mengikuti Nabi, awas, hati-hati ya, beda nanti dengan orang yang sekedar duduk. Bangun tidur, duduk, ada. Cuma duduknya sekedar duduk. Yang ini lain, duduknya niatkan mengikuti tuntunan Nabi. Jadi begitu diniatkan, pahala diberikan. Langsung ada tabungan akhirat, 10 poin. Ustaz, dari mana taunya 10 poin? Buka Quran surah ke-6 ayat 160. Ya, Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, hasanah itu kebaikan yang bernilai akhirat. Itu hasanah namanya. Makanya kalau Anda hidup di dunia, kerjakan pekerjaan yang nilainya punya nilai akhirat. Karena itu Anda berdoa. Di dunia dapat hasanah, akhirat dapat hasanah. Al-Baqarah turun ayat 201 paling kanan sebelah bawah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dunia hasanah, akhirat hasanah, wa qina adzabannar. Nah, bagaimana perbuatan jadi hasanah? Salah satunya niatkan dengan ibadah. Bagaimana meniatkan ibadah? Dalam topik ini niatkan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sederhana, cuma duduk, yang lain juga bisa duduk. Bangun tidur, duduk, tapi niatkan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk. Famasaha bi yadihi min athari naumihi, kemudian menghapus sebagian bekas-bekas ngantuknya. Jadi kalau matanya susah membuka, masih ada sekat-sekat ya, ada kotoran-kotoran, bersihkan dengan bagian tangan yang Anda kira bagian paling bersih. Karena nanti ada di hadis lain, jika Anda kemudian bangkit dari tidur, cuci tangan. Nanti ada hadis selanjutnya, cuci tangan. Karena Anda tidak tahu kemana tangan itu kemudian bergerak-gerak saat Anda tidur. Ya, baik, karena itulah kemudian, yang feeling Anda ini yang paling bersih, bersihkan, bersihkan. Niatkan mengikuti tuntunan Nabi. Setelah selesai, faqara akhawatim surah Ali Imran. Dibacakanlah, membaca beliau, 10 atau 11 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Dari inna fi khalqis samawati wal ard sampai ujung ayatnya. Saya masih ingat betul di awal jumpa kita, kita punya perjanjian bahkan di tempat ini bahwa 10-11 ayat ini akan dihafalkan. Kalau belum hafal, tunggu di luar. Saya ingat betul, saya ingat wajah sebagian dari Anda juga, ya. Tapi ini toleran sampai malam ini belum berlaku insyaallah, ya. Bulan depan berlaku. Ya, 10 ayat Ali Imran, 10 ayat terakhir atau 11 ayat terakhir dihafalkan, 11 ayat terakhir. Siap insyaallah? Saya ulangi, siap insyaallah? Ingat ya, ingat betul. Saat nanti menghafal, ini saya berikan tips yang paling mudah. Cara cepat menghafal Quran. Ada beberapa cara, di antaranya adalah, catat ini ya, ini rahasia nih, di antara kita aja saya katakan, kalau ingin dimudahkan, maka saat menghafal itu, ambil rumus Al-Quran, Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Di antara rumusnya, selalu bayangkan bahwa menghafal Quran itu mudah. Dan itu mesti yakin. Jangan pernah Anda merasakan susah. Jadi begitu akan menghafal, mudah. Mudah, mudah. Walaupun sedang menemukan macet bisa di tengah-tengah, rasakan mudah, mudah, mudah. Kalau Anda sudah mengatakan, aduh susah nih, aduh begini, maka seketika otomatis Al-Quran tidak akan jadi mudah untuk Anda hafalkan. Itu sudah rumus. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Jadi sebelum Allah mengatakan yassarna, diawali dengan huruf dua taukid sekaligus. Lam dengan qad. La harfu taukid, qad harfu taukid wa tahqiq. Taukid untuk menegaskan, tahqiq memastikan. Kata Allah, hei saya tegaskan ya, saya pastikan ya, saya buat Al-Quran semudah-mudahnya, mudah untuk dihafalkan. Bagaimana menerapkan rumus itu? Saat menghafal, rasakan mudah, mudah, mudah. Insya Allah mudah, gak ada yang susah. Ayat per ayat akan begitu mudah. Ayat pertama akan sangat mudah. Tidak butuh satu detik pun akan kurang. Mudah. Alif lam mim. Mudah. Selanjutnya, dzalikal kitabul la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Mudah. Bayangkan, kalaupun macet, macet, ulangi, ulangi. Mudah, mudah, mudah, bismillah, mudah. 11 ayat, gak akan susah. Demi Allah saya katakan, bulan depan kita bertemu, insyaAllah, Anda sudah hafal 11 ayat. Tidak cukup dengan amin. Siapkan, insyaAllah, dan mulai menghafal. Siap, insyaAllah? Janji, insyaAllah? Menghafal, ya? Dan semoga, walaupun satu saat, misalnya, ajalnya tiba dalam menghafal itu, saya bermohon pada Allah, semoga Anda dicatat sebagai orang yang wafat sebagai ahli Al-Quran. Baik. Setelah selesai itu, kemudian disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis 181, riwayatnya Jundub bin Junada, sambungkan. Maka Nabi membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Ingat, saya pernah jelaskan hadis ini, ini bukan lafad formalitas dibaca doa bangun tidur semata, tapi ada bimbingan kehidupan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, terima kasih telah menahan sementara nyawa saya, mewafatkan sementara dan saya diberikan kehidupan sekarang untuk memulai hidup lagi di hari ini. Terima kasih. Singkatnya, terima kasih diberi kesempatan hidup di hari ini, walaupun kau bisa mewafatkan saya, ya Allah, dalam tidur. Engkau bisa wafatkan saya dalam tidur, ya Allah. Tapi engkau berikan saya kesempatan hidup di hari ini. Terima kasih, ya Allah. Wa ilaihin nusyur. Lihat, saya berjanji hari ini akan mencari bekal lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ketika Anda mengatakan wa ilaihin nusyur, Anda berjanji kepada Allah. Hari ini akan lebih baik daripada sebelumnya. Makanya kebiasaan Nabi sebelum tidur, itu dikoreksi dulu. Koreksi. Misal, tadi sampai mau tidurnya, catat dulu. Tadi misalnya amalan akhiratnya, sholat. Sholat itu dari 5 waktu berapa kali berjamaah? Dari berjamaah berapa kali yang di masjid? Sunnahnya dari 12 rakaat yang rawatib berapa dikerjakan? Cek turunkan. Infaknya, baca Qurannya. Tadi berapa kali baca Quran berapa ayat? Sempatkah baca Al-Kahf sampai dengan selesai? Sempatkah kemudian baca Yasin? Sempat baca yang lainnya? Lihat berapa ayat Anda bacakan. Berapa yang dihafalkan. Nah, setelah itu, misal, oh tadi saya bacanya satu halaman, maka besok saya baca satu lembar dua halaman. Tadi saya berjamaahnya di masjid cuma tiga kali, maka besok lima waktu saya berjamaah di masjid. Rencanakan, subuh besok saya di masjid A, zuhur di masjid B, ya asar, sampai dengan isya di masjid ini. Besok hari apa? Sabtu. Apa mau mulai puasa? Saya tunggu Senin. Gak apa-apa. Ya, saya mulai Kamis. Tidak, saya mulai Daud besok. Daud besok, mulai. Bismillah, Sabtu puasa, Ahad tidak, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Bismillah, naik. Sehingga lebih baik daripada yang kemarin. Ya, tapi kalau tidak tahu, jangan terlampau kreatif. Tanya dulu, cari ilmu dulu. Oh, kalau puasa Daud ada, berarti sholat Daud juga ada ya? Iya. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Jadi beragama, gak bisa pakai kreativitas, pakai dalil. Nah, jadi seperti itu. Jadi ingat ya, ketika Anda mengatakan wa ilaihin nusyur, berarti hari ini mesti lebih baik daripada sebelumnya. Lebih baik. Ya, kemarin baca Quran berapa ayat, besok rencanakan. Besok coba, saya yakin betul. Tidak semua yang hadir di sini, bahkan yang melihat tayangan ini, demi Allah saya katakan, belum tentu besok punya rencana berapa ayat baca Al-Quran. Saya tanyakan jujur pada diri Anda, subuh besok mau subuhan di mana? Duhur besok mau berjamaah di mana? Asar besok mau di mana? Anda tuh kalau urusan dunia luar biasa hebat betul. Jadi champion juara. Demi Allah saya katakan begitu rapi urutan dunia itu. Besok jam 7 berangkat ada di sini. Nanti naik Grab. Grabnya pesan begini. Macetnya di sini ukur banget tuh. Nyampe ke kantor jam 7 mulai, jam 6.45 sudah di kantor. Masuk lewat pintu ini, kerjakan ini agendanya sampai siang, istirahat kerjakan ini sampai pulang. Begitu luar biasa sempurna. Meninggal akhirat belum terencana. Coba yang akhiratnya disusun juga seperti Anda menyusun dunia. Ini kan sementara. Begitu gajian dipakai meninggal. Yang ini akhirat sementerus, gak ada meninggal lagi. Jadi kalau akhiratnya Anda fakir, fakir seterusnya, fakir. Dunia ini sebentar kok. Anda dunia misalnya, maaf ya, disebut miskin oleh orang miskin. Dia sendiri yang nyebut Anda kaya misalnya. Oh saya kaya, kamu miskin. Ah udah meninggal sama meninggal juga. Meninggal, apa yang kaya tidak akan meninggal? Tidak, ke tanah juga. Ukuran kuburannya sama. Sama semuanya, selesai. Ini selesai dengan selesainya dunia. Kalau bukan dunia meninggalkan Anda duluan, Anda yang tinggalkan dunia dulu. Tapi akhirat tidak. Ini miskin, tapi kaya urusan akhirat. Ini kaya dunia miskin, bekal akhirat. Begitu ini meninggal, ini sementara. Masuk dia ke akhirat. Yang miskin dunia, kaya di akhirat. Karena kaya akhirat, akhirat sifatnya tidak pernah musnah, abadi, maka kayanya abadi. Ini miskin, miskin akhirat. Akhirat gak bisa balik lagi ke dunia. Maka selamanya akan miskin di akhirat. Ayo pilih ya, pilih. Anda pilih mana? Miskin dunia kaya akhirat? Atau kaya dunia miskin akhirat? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Saya tahu Salman pasti pilih ketiga. Nah, kalau mau kaya dunia kaya akhirat, boleh. Bukankah ada syariat zakat? Zakat itu bukan cuma menyalurkan. Bagaimana bisa menyalurkan kalau gak ada uangnya? Kalau bisa antum ayo kaya, yang kaya betulan. Yang kaya betulan, ayo kerja yang betul. Cari yang halal. Semangat, tingkatkan etos kerja. Ayo, gak usah pakai yang haram. Haram dengan halal gak akan bisa mengurangi atau menambah rezeki. Segitu juga. Ente rezekinya 100 miliar. Dikejar dengan cara yang haram. 100 miliar juga gak akan nambah. Dengan cara yang halal, 100 miliar juga. Bedanya di berkahnya. Berkah. Di kadang-kadang berkah itu banyak manfaat. Ziyadatul khair. Kebaikannya banyak. 100 miliar karena berkah. Kadang-kadang Allah gak kasih langsung 100 miliar. 1 juta sebulan. 1 juta, tapi sesuai kebutuhan. Begitu dibutuhkan anak ujian, tahajud malamnya, tiba-tiba besoknya dapat 10 juta. Ujung-ujungnya meninggal 100 miliar juga. Cuman dijaga. Kamu gak usah capek-capek, sudah. Hidup kamu pas aja, pas butuh ada. Jadi begitu kendaraan, tidak usah merawat berlebihan, gak usah capek. Tinggal keluar, gunakan telunjuk untuk tahiyat itu. Begitu telunjuknya tahiyat, jalan, tik, mobil berhenti. Tik, Masya Allah. Rizki udah dikasih, masuk. Begitu masuk ternyata tetangga sopirnya, gak usah bayar, udah aja saya yang bayarin. Kok begitu? Saya itu naik sopir ini jadi supir karena doa Anda yang kemarin, Anda gak ingat ya? Bukankah dulu saya minta saat di masjid tolong doakan saya dapat pekerjaan? Dan setelah itu Anda mendoakan, saya mengaminkan, sekarang Allah mengabulkan. Bagaimana cara saya bisa membalas? Minimal sekarang saya akan bawa Anda ke tempat yang Anda inginkan, indah. Begitu turun, Masya Allah. Mau beli buah, ketemu pedagang. Eh, Pak kemana aja? Masya Allah, saya udah siapin. Bapak paling jujur bentar saksi dengan saya. Gak usah beli hari ini, gratis aja. Kasih buah. Berangkat mau makan, ketemu tetangga. Mau di sini juga, akhi beli makanan. Udah, aneh aja yang bayarin. Masya Allah, pulang. sebulan 1 juta gak dipakai. Oh, luar biasa. Saya punya teman begitu tuh, dulu waktu ke Libya. $50, 4 tahun gak kepake. $50, 4 tahun gak bayangkan, gak kepake. Sampai pulang lagi. Dan dia niatkan $50 itu untuk mengganti keringat ibundanya. Ibundanya mencari. Dia orang Awak, orang Minang. Cari dia. Ibunya cari. Keringatnya macam-macamnya. Doa, tangisnya, air matanya, keringat darahnya macam-macamnya. Untuk menghasilkan $50. Supaya anaknya menjadi seorang yang punya nilai-nilai keulamaan. Berangkat anaknya. Dijaga betul $50 sebagai gambaran dari keringat ibundanya. Jaga, jaga, jaga. Dia katakan, terus depan saya akan ganti ini dengan memberikan hadiah haji pada ibu saya. Jadi begitu musim panas, dia kerja. Dia kerja, kerja, belajar, dia belajar lagi, belajar lagi. Anda tahu yang terjadi? 4 tahun dia selesai, dia pulang, $50 itu masih utuh. Dan dia kumpulkan uang, dia berikan hadiah pada ibundanya. Mak, mama haji insya Allah. Diganti $50 itu dengan gelar LC yang sudah dia dapatkan, please anugerah haji untuk ibundanya. $50. Itu yang saya sebut dengan keberkahan. Dan temannya itu, satunya lagi, dia berangkat dengan tidak punya uang walaupun $1. Tapi dia ganti ibunya pun dengan menunaikan ibadah haji dan dia gandeng tangannya. Dia bawa, dia sa'i. Seakan-akan seperti Sayyidah Hajar memberikan kebaikan untuk Ismail. Dia berdoa kepada Allah, kepada Rabbnya. Tangannya menggandeng kanannya ibundanya, kirinya bermohon kepada Allah supaya ayahnya yang tak tergandeng diberikan kemuliaan di alam kuburnya. Minta, minta, minta, minta. Anak itu ada di hadapan Anda saat ini. Teman-teman sekalian, jadi setelah selesai Anda bacakan tadi, ya, cari bekal yang paling bagus. Thumma dhahaba ila shinin mu'allaqah. Dikembali ke hadis Abu Dawud nomor hadis 1369. Thumma dhahaba ila shinin mu'allaqah. Pergi Nabi ke tempat tertutup, ke toilet kalau kita sekarang, kemudian bersih-bersih, fatawadda, kemudian beliau berwudu. Berwudu. Ya, jadi berwudu itu kalau bahasa hadis ini shinin mu'allaqah, tempat tertutup, tertutup. Kalau tempatnya khusus untuk wudu saja bagus, ada keran. Tapi kalau tidak ada alternatif yang lain, bersatu dengan toilet enggak apa-apa. Itu darurat sifatnya, tidak ada masalah. Disilahkan Anda buang hajat, setelah itu berwudu di sampingnya dengan tempat yang lebih bersih. Paham di sini? Ini hadis, ini dalilnya. Ya, jadi kalau ada tempat khusus untuk wudu saja, tidak bersatu dengan toilet, itu bagus. Berwudu di situ utamakan. Tapi kalau kemudian tempatnya menyatu, tidak ada tempat yang lain, boleh. Toilet umum, enggak ada tempat wudunya, masuk situ. Kemudian setelah buang hajat, sampingnya ada keran wudu. Wudu enggak apa-apa. Wudu enggak apa-apa. Jelas ya? Nah, karena enggak ada tempat yang lainnya, itu bisa digunakan. Ya, ad-dararat tutbihul mahdharat. Bahkan dalam keadaan darurat, yang haram pun bisa dibenarkan. Dalam keadaan darurat. Ya, Anda pergi misalnya dapat tiket kemudian ke Cina, jauh dekat ke hutan. Makanan yang halal tidak ada, ayam, kambing ini enggak ada. Yang ada cuma babi. Boleh makan babi. Anda makan itu menutup yang lapar, cari kemudian yang halal. Jalan-jalan ketemu ayam, petok, ya, cari ketemu tuh. Dimasak di situ, ada restorannya, datangi restorannya, dimasak dengan cara yang halal kemudian. Begitu Anda dapatkan ayam itu, babi sudah tidak berlaku. Sekarang yang dimakan bukan daging ayam, ayam besar begitu. Potong dulu ayamnya, ya. Sudah dipotong, kemudian baru dimasak. Masak dengan baik, baru kemudian dimakan. Ya, itu kemudian yang bisa berlaku. Kembalikan. Selesai. Nah, kemudian salat. Salat sudah saya uraikan. Tahajud, qiyamul lail sudah saya bahas. 11 rakaat, 23 sudah saya bahas. Pertanyaannya, setelah itu, apa yang dikerjakan oleh Nabi? Kita ambil satu amalan saja malam hari ini, dan amalan ini dahsyat. Saat dikerjakan, satu. Seketika dosa bisa diampuni. Yang kedua, ini rahasia terbesarnya. Doa bisa dikabulkan. Seketika. Doa dikabul. Dua ini saja dulu yang saya sampaikan. Amalan yang dilakukan langsung setelah tahajud. Ya, sebelum datangnya fajar. Jika Anda mengerjakan benar di waktu ini jaminan langsung dari Al-Quran dan dari hadis. Hadisnya sangat sahih. Bahkan orang pertama yang meriwayatkan dari Nabi itu 30 orang sahabat senior langsung. Dikerjakan di waktu yang benar, dengan cara yang benar, maka yang Anda akan dapatkan, satu, semua dosa-dosa Anda akan digugurkan pada saat itu. Kebenaran kalimat dan amalan yang Anda kerjakan. Kedua, doa Anda kalau Anda bermohon kepada Allah, seketika akan dikabulkan. Kalau benar apa yang Anda mintakan dan Anda butuhkan dalam doa itu. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Kalau keinginan Anda menjadi kebutuhan, dikabulkan. Kalau cuma keinginan, tidak ada kebutuhan, maka Allah akan ganti dengan cara yang terbaik. Nah, apa amalan itu? Quran. Surah ke-51, ini ayatnya. Quran, surah ke-51, ayat 18. Paling kanan, agak sedikit ke bawah, di pertengahan. Oh ya, bonusnya. Sebetulnya bukan bonus, ini utamanya. Nanti kalau terbiasa mengerjakan amalan ini selama hidup, paling minimal Anda akan masuk surga, tempat terbaik nomor 2, kelas VIP, Taman Surga. Taman Surga. Kalau Anda kerjakan ini karena mengikuti tuntunan Nabi, maka naik tingkat yang paling tinggi VVIP. Surganya bersama Nabi, bersama orang soleh, para syuhada, para siddiqin. Baik. Sekarang lihat sini ya. Saya akan terangkan dalam kurang waktu 10 sampai 15 menit dan kita bisa selesai pertemuan kita malam ini. Perhatikan baik-baik. Jazakallah khair. Ya, semoga Allah muliakan antum insyaallah dengan kedua orang tua untuk menghapus yang seharusnya dihapus. Dan semoga Allah ampuni dosa antum ya. Tadi saya tulis lagi di sini satu dosa diampuni. Dosa diampuni. Dua, doa dikabul. Ah, ya, dihapus lagi. Dah, sini. Ulang. Surah ke-51 ayat 18. Sekarang perhatikan, fokus. Sekarang sudah malam? Sudah malam sekarang. Kalau ukuran bahasa Arab sudah malam ya. Jadi begitu masuk Isya itu sudah malam. Isya itu batas malam. Batas malam awalnya muqaddimatul lail itu maghrib. Jadi kalau maghrib matahari terbenam itu pendahuluan malam muqaddimah lail. Kalau sudah masuk Isya dengan Isya masuk waktu itu sudah lail. Lail itu malam. Al-lail malam. Wal-layli idha yaghsha. Itu layl, malam ya. Nah, lihat sini saya beri ilmu sebentar. Ada layl, ada laylah, itu beda. Ya, jadi kalau ada al-layl, ada al-laylah pakai ta' marbutah di ujungnya. Allah. Sudah, doakan ya. Doakan. Bersin, doakan. Orang ngapus, doakan ya. Sini. Dah, lihat. Waktu kita terbatas. Lail, ini malam. Kalau laylah, ada tak di ujungnya. Ini menunjukkan, tak ini menunjukkan sifat tertentu yang istimewa. Kalau ada laylah, berarti di malam ini ada sesuatu yang istimewa. Tidak sama dengan malam-malam yang lain. Gak pakai, enggak istimewa. Jadi kalau ada tak di ujungnya, berarti di malam ini ada sesuatu yang istimewa, tidak sama dengan yang lain. Contoh. Masih ingat, kalau di malam-malam Ramadan, ada anugerah di satu malam, ya, yang saat malam itu kalau ibadah lebih nilainya daripada 1000 bulan. Malam apa namanya? Bukan lail tapi lailah. Inna anzalnahu fi pakai tak. Jadi kalau lailah tak, nah itu gunakan tak ada yang istimewa. Ya penting nih, penting saya kasih tahu ya. Karena kadang-kadang kan suka ada yang diberi nama anaknya. Kalau perempuan kan, ya ada laili, ada laila, ada lela, ada lili, ada lala. Ya? Nah itu artinya malam. Ya ibu leli, ibu malam-malam. Ya. Nah. Kalau lailah, misalnya, berarti ada yang mulia, istimewa di malam itu. Ya, lailatu wiladati jamilati atau hubbi ya mauludil lailah. Masya Allah, cintaku terlahir di malam yang istimewa itu. Nah, itu namanya dia. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya. Dah, ini lail, ini malam. Malam ini membentang dan berakhir dengan tibanya fajar. Nanti kita akan belajar kenapa disebut fajar. Karena ada 4 nama untuk waktu ini. Ada fajar, ada subuh. Fajar di Quran surah 17 ayat 78, di Quran surah kedua ayat 187 misalnya, subuh di Quran surah 81 ayat 18. Ada lagi misalnya disebut dengan al-bard. Al-bard ya, di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 574. Ada lagi disebut dengan al-ghadat ya. Al-ghadat di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 586. Ada 4 namanya. Nah, tapi yang saya ingin katakan, kalau lail itu membentang tiba waktu fajar berarti selesai lailnya. Kalau sudah fajar tiba, azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Nah, sudah mulai muncul tuh garis merah ya, yang bagian terakhir karena ada yang pertama, ada yang kedua. Yang pertama itu disebut dengan fajar kadzib, ya. Jadi ini bukan ini pendahuluan mau datang fajar. Yang kedua itu yang aslinya. Sekarang sudah ada jam, jadi tidak repot lagi melihat keluar. Nah, kemudian ketika ini tiba artinya malam sudah berakhir. Nah, jeda menjelang fajar ada waktu singkat menjelang fajar, kisaran 15 sampai kurang lebih 20 atau 30 menit. 15 sampai 30 menit. Ya. waktu ini namanya disebut dengan saharun sin ha'ra. Ini waktu-waktu yang sangat istimewa. Jarang orang nih memanfaatkan amalan ini. Saharun. Jamaknya disebut dengan asharun. Ashar. Ya. Kalau disebutkan ashar berarti peluangnya bukan cuma satu. Kalau malam ini gak dapat, besok dapat. Besok gak dapat, besoknya lagi dapat. Di sepanjang kita masih punya kehidupan, punya peluang meraihnya. Makanya, waktu singkat menjelang fajar. Sekarang fajar jam berapa subuhnya? Ayo lihat, lihat sana. Tuh lihat. Oh ya. Subuh 4.18 ya, baik. Sekarang maghrib jam berapa? Lihat sini. Maghrib jam berapa? Baik ya. Penghuni surga Firdaus gak tahu waktu sholat. Insya Allah tahu belakangan. Lihat sini. 4.18 fajarnya. 4.18. Kurangi 15? 4:03. Kalau kurangi 30? Jam 3 lewat? 3 lewat? 40? 2. Saya kita ambil. 3:42. Taruhlah misalnya jam 4 kurang 1/4. Nah, jam 4 taruh kita ambil misalnya jam 4 kurang 1/4. 3:45. Ambil yang tengah-tengah ini. 3:45 ini yang disebut dengan sahar. Jamaknya disebut dengan ashar. Artinya peluangnya enggak cuma satu waktu. Besok dapat lagi, besok dapat lagi. Kalau Lailah ini cuma sekali. Makanya mendapatkan Lailatul Qadar nunggu Ramadan cuma sekali. Jadi kalau Ramadan enggak dapat, antum tunggu Ramadan tahun depan itu pun kalau hidup. Makanya kalau tiba Ramadan, sungguh-sungguh dapetin ini, karena belum tentu dapat tahun depannya lagi. Masih untung hidup sampai Ramadan? Masih untung. Barangkali Allah ingin berikan anugerah yang sangat indah dalam kehidupan kita. Ya, jadi buru itu. Tapi kalau yang ini, tiap waktu bisa didapatkan. Makanya keterlaluan kalau ada orang tiap waktu bisa dapat, tapi gak direncanakan dapat. Itu keterlaluan orang itu. Keterlaluan. Karena itu bikin rencana sahar. Apa keistimewaan waktu sahar ini? Apa amalannya? Apa yang diberikan? Buka Quran surah ke-51 ayat 18. Lihat sini. Wabil ashari, pakai ba bukan fa. Ada fa, ada ba. Wafil ashar bisa. Tapi kenapa Al-Quran kemudian mengatakan firman Allah wabil ashari, pakai ba bukan fa. Ba itu menunjukkan sesuatu yang lekat. Kalau fa belum tentu ada dalam lekatan. Misal saya katakan, saya sedang berada di masjid depan nih. Teman telpon, begitu telpon orang Arab nanya, ya syahadi aina ant. Anda di mana? Saya katakan, Anda fil masjid. Anda di masjid sekarang. Fil Aqabah, masjid Aqabah. Sedangkan saya di luar. Di luar, tapi saya katakan saya di masjid. Itu pakai fa. Walaupun saya tidak masuk ke dalam. Saya di area masjid. Itu pakai fa. Tapi kalau saya katakan, Anda bil masjid al-an. Bi, pakai ba. Orang paham. Orang paham. Kalau paham kaidah bahasa Arab, kalau sudah pakai ba, berarti sudah masuk ke dalam masjid. Dempet dengan masjidnya. Menyatu dengan masjid. Maka di sini kalimatnya tidak menggunakan fa, tapi pakai ba, wabil ashar. Seakan-akan Allah ingin katakan, hei, kalau sudah tiba waktu sahar itu, tempel waktu itu. Dekati waktunya. Jangan jauh-jauh. Ini Anda dipanggil 4.18 subuhan, 3.45, bangun tuh siapin. Bahkan dari jam 3 udah tahajud, siapin, buru nih, tempel. Karena nanti ada yang tahajud, tapi gak nempel waktu ini. Dia udah dekat ke sini, udah dekat nih. 3:40 selesai tahajud. Udah dekat-dekat ke sini, tapi dia abaikan waktu ini. Dia enggak nempel padahal sudah dekat di sini. Tiduran lagi. Masya Allah. Bangun jam 8 lewat 14. Subuh 4:18. Nah, tapi kalau pakai ba, selesai 3:40 istirahat sebentar. Istirahat sebentar, jeda silakan. 3:45 mulai. Tempel waktu ini. Dekati. Ba'ul musahabah. Jadikan sahabat dengan sahar. Ba'ul ilsaq. Tempel dekat dengan sampai hilang peluangnya dari Anda pada saat itu. Tempel dia. Bagaimana cara menempelnya? Hum yastaghfirun. Amalannya, mereka banyak beristighfar di waktu ini. Gak ada banyak amalan, cuma satu. Istighfar. Istighfar. Ini amalannya. Dahsyat. Istighfar. Itu meminta ampunan dari dosa. Ya. Jadi kalimatnya sederhana. Hum yastaghfirun. Mereka minta ampun. Kalimat singkatnya begini, kalau mau pakai bahasa Arab yang singkat sederhana. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Kalau mau agak panjang. Astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hayyul qayyum. Natubu ilaih. Tapi para mintalah pada orang tua. Membuat sampai ujung kaki. Kalau sudah seperti itu air mata keluar. Bayangkan kalau maut datang pada saat itu, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, turun. Kalau belum bisa menangis juga, coba tangisi diri Anda yang belum mampu menangis. Maka Allahu Akbar, turun ampunan Allah. Sahar. Kemudian tawaran Allah Subhanahu wa taala. ibadi. Siapa yang memohon, aku kabul. Ada amalan-amalan tak mau ngabulkan doa. Taklim dipakainya dunia, makanya berikan, ditahan, hadirkan. Astagfirullah. Ini perbanyak oleh Anda, perbanyak sampai lisan terbiasa. Kalimat istighfar itu bukan cuma di lisan, ditembus dia ke hati. Saya kalau mencoba mengamalkan itu, saya usahakan bawa tuh ke mata, bawa di mata itu dosa apa yang dikerjakan, bawa astagfirullah sampai sadar mata itu keluar dari mata, bawa ke telinga, bawa ke sampai dengan ke kaki, bawa. Kalau sudah enteng bacaannya, dah nangis, sudah lapang, kita minta ya Allah, mohon ya Allah di hari ini, ya Allah, satu di antara penduduk bumi, ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, jadikan mereka ya Allah mendapatkan hidayah-Mu, ya Allah, saya tidak ingin berpisah dengan mereka ya Allah di akhirat, jadikan mereka muslim ya Allah, berikan hidayah. Satu, ya Allah, ayah ibu saya, ya Allah, rahmati ya Allah ayah saya, rahmati ya Allah ibunda saya, berikan kemuliaan. Ya Allah istri saya, ya Allah, ya Allah anak-anak saya, ya Allah, ya Allah tetangga saya, ya Allah, ya Allah wajah teman-teman saya, ya Allah, di majlis ta'lim. Bayangkan, minta kebaikan-kebaikan, doakan, minta. Enak tuh, tenang. Ya Allah, jangan berikan beban kepada saya, ya Allah, dengan menyampaikan sesuatu yang tak mampu saya amalkan, ya Allah. Ya Allah, ringankan hisab saya, ya Allah, yang tak mampu menolong saudara saya di Palestina, ya Allah. Ya Allah, berikan keringanan hisab, ya Allah, yang tak mampu menolong saudara saya di Syria, ya Allah. Minta ampun. Karena boleh jadi saat mereka teriak nama Anda disebutkan, Anda tidak hadir di dalamnya. Minta ampunan. Minta istighfar. Istighfar itu luar biasa. Dan bahasanya menggunakan hum. Hum itu banyak. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Huwa, dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Huma, berdua. Tapi hum, banyak. Kalau hunna, perempuan aja yang banyak. Tapi kalau hum, mencakup laki-laki dan perempuan. Makanya ayat ini berlaku untuk juga keluarga. Bangunin tuh istri, anak-anak, duduk bareng. Setelah tahajud misalnya antum jadi imam, kalau ingin latihan silahkan, selesai berdoa. Begitu selesai, mulai istighfar. Minta. Keluarga, ambil suasana. Ma, maafkan papa ya. Selama ini sudah diamanahi oleh Allah, mama dan anak-anak, tapi belum bisa menjadi papa yang baik. Mungkin papa akan wafat lebih dulu, wallahu a'lam. Tapi kalau wafat lebih dulu, tolong maafkan dosa-dosa yang mungkin ada di dosa ini, di keluarga ini karena papa. Pemohon ampun, ya Allah ampuni saya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Istri yang mengatakan, pa, mama juga minta maaf selama ini banyak salah ya pa. Belum bisa jadi mama yang baik. Anak-anak maafkan mama, astagfirullah ya Allah. Begitu anak Anda yang paling kecil mengatakan, papa, mama, maafkan Anda ma. Menjadi anak yang baik, bisa menghafal Quran seperti yang lain. Ya Allah, saya ingin jadi penghafal Quran. Ingin memberikan mahkota bagi ayah dan mama, ya Allah. Berikan kesempatan untuk berbakti. Dia semua mengatakan, astagfirullah, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Wah, keberkahan turun di keluarga itu. Rahmat diturunkan, dosa diampuni, keluarga di keluarga yang baik, wafat pun dalam keadaan yang baik, dunia diberikan, akhirat dijamin dalam kemuliaan. Dan kehidupan keluarga akan tenang. Tenang, gak percaya silahkan. Anda coba sebelum subuh ini, lakukan, perhatikan bagaimana perbedaannya. Begitu besok pagi aktivitas dijalani, tenang, enak gitu. Ya. Kalau laki-laki belum bisa, ibu yang coba bu ya, lembutkan suaminya. Malam, ya tahajud, mulai ibu dulu gak apa-apa. Papa, mamah banyak salah. Emang ada suami. Enggak apa-apa awal-awal begitu. Ya, terus sampai lembut hatinya insyaallah baik. Sekiranya itu amalan yang bisa kita ambil satu, tapi barangkali kalau dipraktikkan bisa lebih memberikan kemaslahatan untuk hidup kita. Siap dipraktikkan insyaallah? Ya, insyaallah mulia. Saya pernah ajarkan ini dan saya dapat surat, masyaallah, saya bahagia dan saya mendoakan. Ada seorang divonis, ini nyata di Indonesia, divonis bersalah. Penjara dia. Penjara dia istighfar. Istighfar diamalin. Astagfirullah. Minta ampun kalau salah, kalau masuk pertanjak ke penjara karena kesalahan. Tapi kalau bukan karena salah, ya Allah, ampuni dosa saya, bersihkan nama saya, berikan kebaikan. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu latihan, dipanggil lagi. Ternyata vonisnya salah, Anda bebas murni, begitu dikatakan bebas murni, dia bernazar kepada Allah, saya akan jadi lebih baik lagi daripada sebelumnya, saya akan menghafal Quran, saya akan ini, saya akan itu dan sebagainya, itu mulia. Ya, jadi perbanyak istighfar, dan kalau sudah terbiasa dengan istighfar di waktu sahar, maka istighfar itu akan menemani Anda dalam setiap aktivitas kehidupan. Tiba-tiba di mobil sedang istirahat, Anda refleks tuh, lisan berkata astagfirullah, ba'da sholat astagfirullah, masuk kamar astagfirullah, itu refleks aja, refleks ada, karena sudah terbiasa. Dan Anda akan terjaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu materi kita yang kita sampaikan. InsyaAllah, untuk pertemuan berikutnya saya sudah siapkan resume. Ya, sudah ada. Nanti saya kasihkan ke panitia. Atau nanti saya upload di akhir media. Anda tinggal download saja. Jadi nanti bulan berikutnya, Anda tahu apa yang kita akan pelajari di waktu itu. Itu satu. Yang kedua, saya menyampaikan pesan dari para pecinta Al-Quran dalam kesepakatan kita di Syiar Al-Quran saat di Jakarta, bahwa insya Allah di bulan ini kami akan mulai program bagi para ahli Al-Quran dan pecinta Al-Quran. Besok Sabtu, saya akan kembali langsung ke Jakarta besok, ya, setelah subuh jam 5 pesawat kami. Itu kami akan kembali, dan nanti ada pertemuan dengan perwakilan seluruh wilayah-wilayah di Indonesia yang mendaftarkan sebagai ahli Al-Quran. Perwakilan itu nanti akan kami berikan bimbingan untuk menyiapkan, ya, sebuah komunitas di setiap wilayah. Di kalau Sumatera Selatan, nanti pusatnya diinfokan akan ada di mana. Di situ akan disiapkan program ahli Al-Quran dengan 3 klasifikasi. Satu, bebas buta huruf Al-Quran, jadi minimal bisa baca dengan bacaan yang baik. Nanti akan dikontrol, ada pemberi sanad dia, dan nanti kita punya teman-teman dari Yaman, ya. Ada yang memperbaiki tajwidnya, nanti akan di-clearing di setiap wilayah di Indonesia insya Allah, dan diberi pelatihan koordinatornya. Yang kedua, ada pemahaman isi Al-Quran. Jadi kita cetak mushaf juga yang khusus untuk itu. Nanti akan dibagi kelas. Ya, kelasnya ini ada kelas tafsir, ada kelas spesialisasi. Selama ini 4 dulu yang kita buka. Ada kelas dokter, kelas wira swasta. Wira swasta ini mencakup pengusaha, ada pedagang, pebisnis. Ada kelas kemudian mahasiswa pelajar, ada kelas ibu rumah tangga. Nanti Anda masuk di mana, ayat-ayat Quran kita turunkan jadi program kurikulum kehidupan. Ya, untuk besok itu akan ada pertemuan. Pertemuan ini akan mengumpulkan wilayah-wilayah itu. Kemudian kami akan data komunitasnya berapa. Jadi nanti di Palembang, sekitarannya, tinggal Anda lihat aja. Pusatnya ada di mana di wilayah Sumatera Selatan. Di situ nanti akan dikirim. Mushafnya butuh berapa, muridnya ada berapa. Di situ akan kita cita-citakan dengan program yang terakhir, penghafal Quran yang mengamalkan isinya. 30 juz. Ya, kita sedang siapkan mushafnya sampai jadi aplikasi. Nah, kalau Anda kiranya ingin jadi bagian dari ahli Quran, yang mungkin wafat sebagai ahli Quran, maka silahkan Anda bergabung. Target kami setiap tahun di Indonesia paling minimal ada 100.000 ya ahli Quran yang baru di Indonesia, yang bebas dari buta huruf Quran, bisa memahami dan mengamalkan isinya serta hafal untuk digunakan. Dan setiap tahun kami akan ada pertemuan menghimpun para ahli-ahli Quran di Indonesia ini. Alhamdulillah, dari 34 provinsi, 8 wilayah sudah terdaftar, 8 negara di seluar Indonesia, di luar Indonesia pun sudah terdaftar. Di luar Indonesia sudah ada 8 negara tergabung dengan kami, kita nanti akan berlomba-lomba menjadi ahli Quran. Ya, insyaAllah mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah sebagai ahli Al-Quran dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan untuk teman saya yang menghapus tadi. Ya, pertama, saya ucapkan terima kasih, semoga Allah berikan pahala. Kedua, juga saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ketiga, saya berikan hadiah untuk Anda, 5 juta rupiah insyaAllah. Nanti berikan ke panitia, ya, nomor rekeningnya nanti kami akan kirimkan. Ya, tapi untuk malam ini saja. Untuk pekan berikutnya, menghapus biasa aja. Ya. Biasa aja. Baik, ya. Teman-teman sekalian, terima kasih. Semoga Allah muliakan kita semua. Saya mencintai Anda semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dimasukkan ke surga dengan bergandengan tangan insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.